بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, istiqamah, ketenangan rohah di jasad, rohah di jism, rohah di hati kita, pelapangan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i, termasuk di dalamnya menuntut ilmu fiqih, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang suatu hukum atau beberapa hukum syar'i atau suatu bab dalam hukum syar'i berkaitan dengan hablum minan nas, yaitu hutang. Yang mungkin ini terjadi pada keseharian dari kita, atau ini adalah konsumsi keseharian bagi pedagang grosiran ya. Seringkali mereka mempunyai hutang pada distributornya ya. Dan hutang ini bukan perkara remeh, karena seseorang ketika dia masih berhutang dan belum tertunaikan, dan ahli warisnya, ahli waris atau siapapun walinya atau siapapun dari keluarganya tidak ada yang melunasi, baik dari hartanya dia maupun dari harta lainnya, dan tidak ada dari pihak pemberi hutang yang memaafkan, maka walaupun orang ini berjihad fisabilillah, mati syahid, tetap ditangguhkan untuk masuk surga sampai hutangnya selesai. Padahal itu hutang aslinya perkara dunia. Tapi betapa banyaknya perkara dunia dan di akhirat menjadi penyesalan, dan betapa banyaknya perkara asli dunia di akhirat menjadi ya kemudian suatu kebanggaan dan kebaikan. Kajian tafsir Al-Isar seri ke-153 surat Al-Baqarah. Ini salah ya, 280 sampai 282 ya. Betul atau tidak? 280 kan? Iya. Ya, mudah-mudahan Allah taala memberkati apa yang kita usahakan dari belajar ini, semoga tidak hanya menarik melainkan bermanfaat. Ya. Karena ikhwas kalian mungkin di antara kita sekarang bukan pedagang. Ya. Tapi tidak menjamin kelak siapa tahu kita tetap butuh berdagang dan kemudian ternyata butuh berhutang. Ya. Kalau kita pedagang itu agak sulit jauh dari hutang. Nanti ada aja yang kita hutang sesuatu gitu. Padahal mungkin berazam sebelumnya enggak bakal berhutang saya ini. Ternyata nanti berhutang juga. Apalagi kalau makin banyak dagangannya, ada aja kebutuhan. Nah, kita perlu fikih untuk hutang ini ya. Atau kalau kita sudah mempunyai banyak uang, kemudian menancapkan diri sebagai pemberi hutang, nah kita juga perlu fikihnya. Ya, dan hutang ini bisa disebut dain, bisa disebut qard, walaupun sebagian ulama membedakannya, tapi kita sepakati saja maknanya hutang sudah. Ya, adapun kalau qirab jadi dain, ada qard itu hutang, kredit. Adapun kalau qirab walaupun modelnya serupa dengan qard tapi maknanya beda. Qirad itu mudharabah. Qirad itu menanam saham, mudharabah. Investasi, ya. Antum bedakan ya, qard dengan qirad, ya. Qirad qaf ra alif dan dad. Qirad itu investasi. Hukum asal hutang adalah akad sosial. Dan dia tidak boleh ada benefit tambahan dari timbal baliknya, melainkan sesuai dengan ra'sul mal, yaitu ra'sul mal, harta asalnya yang dihutangkan. Antum menghutangkan 5 juta, maka baliknya hanya 5 juta, enggak boleh lebih. Kecuali kalau pihak yang berhutang memberikan kelebihan kerelaannya, hadiah mungkin ya. Apapun istilahnya, kalau itu tidak diketahui oleh pemberi hutang sebelumnya, maka itu boleh. Tapi kalau sudah diketahui, sudah maklum, maka enggak boleh. Walaupun ada di pertengahan durasi hutang. Ya, 5 juta kapan untuk bayar? Awal bulan depan. Sebelum awal bulan, orang itu memberitahukan kepada antum, nanti Anda bakal bayar 5.500.000 ya. Antum amini, enggak boleh. Dan ketika sudah kayak gitu, maka enggak boleh diterima itu. Karena apa? Ya, itu jadi masuknya riba, pertambahan yang disengaja dan dimaklumi. Adapun kalau disengaja tapi enggak dimaklumi, enggak diketahui sebelumnya, baru pihak yang membayar atau yang berhutang itu baru memberikan dan memberitahu ketika bayar hutang, maka ini tidak masalah. Ya, jadi 500 pertambahannya 500.000 itu dikasih di waktu yang ditentukan, awal bulan depan. Tapi antum enggak tahu kalau bakal ditambahin, maka ini enggak apa-apa. Itu qard, dain, akad sosial. Tidak mencari keuntungan, karena sosial semata, membantu, ta'awun al-birri wa taqwa. Adapun kalau misalnya qirad, maka ini enggak bisa dikatakan murni akad sosial. Walaupun qirad ini ada sisi sosialnya, betul. Karena investasi itu kadang-kadang membantu, atau seringkali bahkan membantu pedagang atau pengelola untuk membuka atau menambah usahanya, atau memperluas usahanya. Ya tidak? Betul, membantu sosial, ada sisi sosialnya, tapi dia tidak murni sosial. Ya. Dia akad mudharabah atau qirad, investasi ini tujuannya bukan sosial bahkan asalnya. Tapi tujuannya mencari untung, ya, tanpa dia harus keluar banyak tenaga. Ya enggak? Cukup mendanai saham berapa banyak. Ya kan? Dia enggak perlu usaha, yang usaha siapa? Ya pengelola. Investor itu cukup ya transfer atau kasih dana sekian, maklum, dengan dana yang maklum dan pembagian hasil yang maklum dengan persenan, bukan dengan nominal duit. Kalau dengan nominal, maka potensi riba. Gimana, antum tergambar enggak? Anda invest ke antum, antum apa jualan apa misalnya? Antum jualan pecel lele misalnya. Hah? Antum enggak punya modal. Ya udah, Anda tanam modal di antum. Tanam modal 20 juta, ya. Taip. Bagi hasilnya kapan? Bagi hasilnya per tahun. Oke. Okay? Karena kalau per bulan repot itu, ya. Per tahun, ya. Ya udah, dimulai dari sekarang ya, dimulai sekarang. Nanti tahun depan pada bulan apa? Ya sekarang udah 4 Syaban apa? Sekarang berapa? Syaban lah pokoknya sekarang. Entar Syaban, pokoknya sebelum Ramadan, mungkin 5 atau 1 Syaban, bagi hasil ya. Iya. Harus ditentukan berapa bagi hasilnya? 20 juta kan? Berapa bagi hasilnya? Ini qirad mudharabah, investasi. Nah, bagi hasil ini harus diketahui. Diketahui dari awal, bukan di tengah. Diketahui dari awal, disepakati antara investor dengan pengelola, disepakati berapa persen dari laba masing-masing. Ya, akhirnya sepakat pengelola dapat 70%, investor dapat 30%. Begitu, ya. Harus kayak gitu. Nggak boleh bilang, investor bilang, pokoknya labanya 5 juta. Tahun depan balik modal dan 5 juta plus buat saya. Paham enggak antum di sini? Kalau misalnya kayak gitu enggak boleh. Ya, kalau pakai nominal rupiah, nominal duit enggak boleh. Kenapa? Karena namanya mengelola, kan untung-untungan, enggak tahu nanti siapa tahu bangkrut. Apa yang disebut bangkrut? Apa yang disebut rugi bukan bangkrut? Rugi dan untung. Dipandang dari sudut apa? Dipandang dari sudut balik modal. 20 juta Anda invest ke antum. Antum jualan pecel lele nanti ya. Ayo, taip. Ya, jualan pecel lele ya. Ya. Terus habis itu, taip, jualan pecel lele di mana? Ya, di situ udah ada urusan tempatnya di mana? Enggak, itu antum kelola lah. Tapi antum jangan make itu duit. Ya. Nah, kemudian antum jual tuh pecel lele dengan modal dari Anda. Tapi berarti itu sebenarnya dari tendanya, dari semua peralatan yang antum beli dengan 20 juta itu milik siapa sebenarnya itu? Milik investor atau milik pengelola? Harta siapa itu? Harta investor. Namanya pengelola hanya mengelola, memanage, dan memasarkan dan seterusnya. Adapun kepemilikan sebagaimana uang investor, maka itu barang milik investor dari tenda dan semuanya. Ya. Taib, khalas. Kemudian satu tahun kemudian rasionya berapa? Antum kalau misalnya untung 70% dari keuntungan buat antum, 30% buat Anda. Taib, pas pembukuan akhir tahun dari semua paketan, dari semua apa namanya? Aset itu barang-barang. Aset itu barang-barang seperti meja, ya, kursi, kemudian tenda, kan pakai itu gerobak, panci dan semuanya. Dikalkulasikan ini harta ini sekian, ya nilainya. Taib, kemudian berapa yang ada di kas antum? Semuanya antum atur lah, ya repot juga itu, tapi antum atur, antum kalkulasikan. Ternyata semuanya berjumlah 30 juta, anggap flat itu, anggap aja ya, anggap tiba-tiba, 30 juta pas. Ini untung atau rugi? Untung. Berapa keuntungannya? 10 juta. Akad di awal udah ketahuan belum berapa rasio keuntungannya? Taip, 70, 30. Berarti antum silakan ambil 7 juta. Anda tarik 3 juta. Dan Anda teruskan invest Anda. Maka 20 juta itu tetap keep, antum tetap antum pegang 20 juta. Kecuali kalau Anda bilang, "Afwan, kita selesai sampai sini ya. 1 tahun aja Anda mau narik dana Anda." Taib, sekarang narik dana gimana? Ya udah, investor yang di sini resikonya dia. Panci itu bawa sana. Tenda bawa sana. Begitu kan? Karena barangnya siapa? Investor. Kecuali kok investor pengen apa? Udahlah buat kamu aja barang-barang itu. Saya yang duitnya aja. Maka ini ya boleh. Tapi ya barang-barang itu karena lisannya di kayak gitu, maka barang-barang itu jadi milik pengelola. Ya begitu. Itu risikonya begitu. Risikonya investor. Kalau dia mau narik barang, ternyata barangnya, kalau dia mau narik modal, ternyata modalnya masih berupa aset, maka itu punya dia, ambil. Gitu. Enggak mau investor, enggak mau, maunya uang. Nah ini ya repot kayak gini. Berarti enggak siap jadi investor. Iya, enggak siap jadi investor. Begitu. Iya. Tadi kita ngomongin apa tadi sebenarnya? Qirat. Nah, ini udah tahu ya qirat mudharabah ya. Nah, kalau misalnya qirat mudharabah atau investasi itu tujuannya nyari untung. Ya, beda dengan hutang. Menghutangi beda dengan menghutangi. Nah, sekarang kita bicara bukan qirat, tapi kita bicara dain atau qard ya. Hutang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Wa in kana dzu usrah. Kalau misalnya orang yang berhutang itu dzu usrah, memiliki usrah. Usrah itu apa? Kesulitan. Usrah itu kesulitan. Fa nadhiratun ila maisarah. Maka nadhirah tunggu. Ya, ditunda, ditenggat, dipending. Ya. Ini ada fikihnya nanti, penting nih. Ya. Ditunda dulu. Ila maisarah, sampai dia berkelapangan. Jadi kalau misalnya antum menghutangi orang 5 juta. Kapan bayar? Bulan depan insyaallah, awal bulan tanggal 1. Antum tagih hak boleh. Terus antum tagih dibilang, "Afwan, benar-benar enggak ada." Nah. Berarti dia seorang yang mu'sir karena enggak bisa bayar hutang. Lawannya mu'sir al-ghani. Ya. Lawannya mu'sir adalah ghani. Kata Rasulullah SAW, matalul ghaniyi zulmun. Matalul ghaniyi zulmun. Matal itu adalah menangguhkan pembayaran hak padahal dia mampu. Al-ghani di sini orang yang kaya, ya, maksudnya orang yang bisa bayar hutang. Ditunda, enggak mau bayar padahal sudah waktunya. Maka ini kezaliman dari orang yang berhutang. Lawannya ghani dzu usrah atau mu'sir, ya, atau masdarnya i'sar. Ya, i'sar. Ada i'sar. Sekarang ada orang mu'sir, ada orang muflis. Ya. Apa bilangnya mu'sir? Mu'sir. Mu'sir itu adamul qudrati 'ala an-nafaqah au ada'u ma 'alaihi bimalin wala kasb. Yaitu mu'sir orang yang tidak mampu menafkahi atau menunaikan apa yang wajib padanya dari urusan harta. Orang yang tidak mampu menafkahi atau yang tidak mampu menunaikan kewajiban atasnya dari segi harta, dalam urusan harta. Itu mu'sir. Seorang bapak tidak bisa menafkahi, kurang duitnya, maka dia tergolong mu'sir. Tergolong mu'sir. Gak bisa menafkahi mungkin. Karena apa mungkin? Karena sakit, karena apa? Mu'sir. Jadi dari kata usr, orang yang kesulitan. Ya. Tapi paham di sini ya? Adapun kalau muflis, orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Ya, orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Oke? Muflis orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Kalau mu'sir tadi orang yang tidak bisa menafkahi atau yang tidak bisa menunaikan kewajiban dalam dari segi harta, menunaikan bayar-bayar hutang atau lainnya. Tapi sekarang mana yang lebih umum, mu'sir atau muflis? Mu'sir lebih umum daripada muflis. Mu'sir itu, ya, bahkan muflis itu mu'sir juga sebenarnya. Semua muflis adalah mu'sir. Semua muflis adalah orang yang kesulitan. Tapi tidak semua mu'sir kasusnya adalah muflis, bukan. Muflis ini selalu berkaitan dengan hutang dan hutangnya lebih besar daripada pendapatan dia. Oke? Okay? Itu muflis. Orang kere bangkrut, gitu. Muflis. Ya, hutang dia lebih besar daripada harta dia gitu loh. Jadi bukan sekedar enggak bisa bayar hutang doang. Kadang-kadang orang enggak bisa bayar hutang karena dia punya harta, cuman dia butuh dengan harta itu. Ini ada orang punya hutang dan harta yang dia miliki itu lebih rendah nilainya daripada hutangnya. Ini muflis namanya. Ya. Jadi ayat ini masuk ke dalamnya muflis lebih ini lagi. Mu'sir, ada kayak mu'sir itu bisa dia nggak bisa menafkahi lebih, tapi masih ada yang bisa dimakan, masih ada ini, ya. Dan dia punya harta, cuman kadang hartanya bukan berupa uang, kadang rumah, punya rumah, tapi mu'sir, mungkin nggak, mungkin dia punya rumah mana istrinya, tapi kalau urusan menafkahi susah, tapi punya rumah, ini bilang kaya atau tidak? Enggak. Ya, enggak. Jadi orang sudah punya rumah enggak mesti disebut kaya. Dan orang tinggal di kontrakan bisa jadi malah lebih kaya. Mungkin enggak? Mungkin. Begitu. Jadi bukan ditinjau dari punya rumah atau belum punya rumah kekayaan itu. Ya, taip. Nah, kalau kita menemukan mu'sir apalagi muflis, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguhan. Ya. Ini menunjukkan bolehnya kita mengetahui kondisi ekonomi orang yang kita berikan hutang padanya, ya enggak? Boleh, bahkan harus. Ya, harus tahu keadaan dia sebenarnya. Boleh langsung melalui lisan dia kita dengar, atau melalui orang yang terpercaya. Karena kadang-kadang kalau langsung ke orangnya, ya dia nampakkan kefakiran gitu kan. Tapi kalau misalnya sama orang lain, ketahuan hakikat dia, ya kan? Begitu. Nah, fanadhiratun lam yasra. Tunggu sampai dia berkelapangan. Tapi dengan tunggunya itu tidak boleh ada pertambahan. Tetap harus sama ya dengan rasul malnya. Kalau ada pertambahan berarti ini riba jahiliyah, riba jahiliyah dulu. Boleh kita tangguhkan asal kamu tambah. Kamu bayar sekarang atau kamu tangguhkan tapi ada pertambahan. Nah, ini riba di kalangan jahiliyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya. Coba di sini lihat. Kalimat fanadhiratun ila maisarah ini wajib. Wa antasaddaqu khairul lakum ini sunnah. Ya. Jadi antum ketika menghutangi orang dan betul orang itu memang enggak bisa bayar, baik dia statusnya mu'sir apalagi muflis, maka tetap wajib bagi antum untuk menangguhkan, enggak boleh antum memaksa dia untuk bayar. Iya. Enggak boleh antum memaksa dia untuk bayar. Itu yang wajib, tangguhkan dia. Selama masih ada harapan untuk membayar. Tapi kalau udah bandel, kasih tahu ke hakim. Ya. Tapi hakim sekarang ya enggak tahu ya, apakah lebih soleh daripada mereka atau tidak, enggak tahu. Wa antasaddaqu khairul lakum, ya ini sunnah. Lebih mulia lagi kalau misalnya antum lunaskan itu tanpa syarat ya. Saya lunaskan tapi nikah sama saya. Itu sebenarnya mau lunasin apa enggak sih situ? Ya udah kalau gitu saya enggak lunasin tapi nikah sama saya juga. Ayo mau pilih mana? Begitu. Sebaiknya tanpa syarat ya, kalau misalnya emang mau karena di sini wa antasaddaqu, sedekah tuh enggak usah pakai syarat. Kecuali syarat tersebut bermaslahat. Ini buku buat antum, tapi tolong antum ajarin ya orang-orang di kampung antum. Nah, ini syarat yang bagus. Adapun syarat untuk timbal balik ke kita itu enggak perlu kayak gitu. Ya, nggak perlu, begitu ya. Taib. Nah, jadi tadi ada mu'sir, ada muflis. Kalau muflis itu udah betul-betul hutangnya lebih banyak daripada harta dia. Nah, untuk muflis ini ada treatment tersendiri memang oleh hakim. Kata para ulama, man kathurat duyunuhu, barang siapa yang banyak hutangnya, wa talaba ghurama'uhu malahum, pemilik hutangnya itu minta terus sama dia, ya, dan dia nggak bisa bayar, karena muflis, hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Falil hakim an yakhla'ahu an kulli malin, maka hendaklah hakim mencopot dia dari semua hartanya. Jadi nggak pakai nadhirah ila maisarah lagi, kalau memang hutangnya sudah terlampau banyak, ya. Hutangnya sudah terlampau banyak. Seperti orang-orang muflis ini. Yang penting ada yang bisa dibayar. Wa yatruku lahu makana min daruratih. Dan meninggalkan buat dia apa yang sesuai yang darurat bagi dia. Seperti apa? Baju. Ya, kata para ulama, wal masyhur, ya masyhur dari ulama, annahu yutraku lahu kiswatuhul mu'tadah ma lam yakun fiha fadl. Yang masyhur dari ulama, orang yang hutangnya banyak ini, ya, enggak disisain apapun dari hartanya kecuali apa? Misalnya kiswah, pakaian, misalnya pakaian yang mu'tadah, yang biasa dia pakai. Selama pakaian tersebut tidak ada fadl, keutamaan. Ya. Pakaian biasanya apa pakaian biasanya? Pakai baju. Iya. Sarungnya mahal. Bajunya mahal. Ada keutamaan enggak? Ada keutamaan. Dicopot. Ganti sana pakai kaos kutang sana. Enggak lah, pakai baju biasa. Karena ini bernilai, bisa dijual dan bernilai harta buat bayar utang. Itu bagian terlalu banyak utangnya. Kalau memang tidak dimaafkan oleh pemberi hutang. Kalau para pemberi hutang memaafkan, Masya Allah. Iya, bagus itu. Nah, bahkan wa fi bai'i kutubihi in kana 'aliman khilaf. Kalau dia seorang alim, ustaz, banyak utang ustaznya. Ustaznya banyak utang. Alim, punya banyak kitab. Para ulama berbeda pendapat, apakah kok kitab-kitab itu ya dijualin enggak kira-kira enaknya? Para ulama berbeda pendapat, ya, karena masa dijual kitabnya untuk bayar utang kan ngenes banget, ya Allah, enggak ada apa donatur gitu kan. Bikinlah proposal. Ya. Untuk melangsungkan kehidupannya, mensejahterakan. Ustaz harus disejahterakan. Kadang kalau enggak, isi baperan doang pas kajiannya. Ustaz yang isi kajiannya baperan, itu menunjukkan kurang sejahtera. Baik di rumahnya, secara ekonomi, atau sama istri kurang sejahtera. Iya. Begitu. Ya. Begitu. Jadi yang lebih baik adalah dihilangkan, dah. Saya ikhlaskan baik sebagian ataupun seluruhnya. Antum utang 5 juta tadi, adalah khalas buat antum. Ketika udah ngomong gitu, udah punya antum sekarang. Nah, maksudnya antum gak usah bayar, khalas. Dan gak boleh diungkit lagi. Antum kan waktu itu udah bayarin, udah ana lunasin utangnya. Kok antum ana suruh ke rumah gak mau? Nah ini gak boleh nyebut-nyebut. Manan namanya itu. Ya. Taib dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, usiba rajulun fi ahli Rasulillah fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu. Ada seseorang kena musibah di zaman Nabi SAW. Ya. Thimar, buah-buahan yang dia jual. Kemudian akhirnya apa? Banyaklah hutangnya. Akhwat, kedengeran enggak suara anak akhwat? Jelas ya? Cukup ya, enggak usah lebih. Kayak gini lebih enak enggak? Enggak. Lebih enak yang barusan ini? Oh iya udah. Emang suaranya enak ya, padahal enggak loh. Baik. Maka banyak nih hutang nih orang nih. Faqala Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, "Tasaddaqu 'alaihi." Kalian sedekahkan atas dia. Oke? Okay? Apa kata Nabi? "Tasaddaqu 'alaihi." Nabi mengajak orang-orang untuk sedekah atasnya. Kenapa? Karena dia banyak hutang. Tapi dia orang ini tidak bilang, wahai insan manusia, sedekahkanlah atasmu. Enggak kan? Enggak. Dia siapa yang bilang? Tokohnya, Rasulullah SAW. Fatasaddaqun nasu alaihi. Maka orang-orang pun pada bersedekah atasnya. Syuf di sini lihat, contohnya Rasulullah SAW. Disunnahkan, dianjurkan, ya, untuk ta'awun alal birri wa taqwa dengan format seperti ini. Misal anak punya ikhwan murid, ya, misal mau nikah, enggak punya duit. Kemudian anak provokasi majelis lain. Ikhwan, antum sudah pada menikah, ittaqillah ya ikhwan. Antum bantu teman kita, anak punya murid. Masya Allah, dia saleh. Ya. Dia Masya Allah. Ya. Antum mau enggak nanti anak-anak antum dibantu sama orang lain, misalnya urusan pernikahan. Ya ikhwan, ini murid anak ini, Allahu Akbar. Ya, anak ngelihatnya aja udah enggak tega, ya kasihan. Kalau dia mau nikah, coba ikhwan, kumpulin duit nih, sorban anak-anak kumpulin, taruh duit di sini ya. Nah, gitu. Asal pas sudah dikasih jangan ditilap berapa persen buat saya, enggak boleh gitu. Enggak boleh. Harus dikasih ke yang diniatkan. Itu boleh, bagus itu. Rasulullah bilang, tasaddaqu alaih. Enggak tercela hal kayak gini, malah justru sunnah Nabi SAW. Antum menjadi pengantar kebaikan buat orang. Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita itu, apa ya, ngelihatnya ini ustaz kok minta-minta. Bukan, ustaz enggak minta-minta. Menjadi jembatan dan provokator untuk kebaikan. Bagus itu. Biar antum juga terprovokasi kan dengan kalimat ini. Iya. Nah, begitu. Kata Rasulullah, "Tasaddaqu alaihi." Yuk, sedekahin dia. Orang-orang pada sedekah atasnya. "Falam yablugh dzalika wa fa'adainihi." Udah pada disedekahin, ternyata enggak nyampe dengan kadar hutang dia. Berarti banyak banget dia hutang nih orang nih. Faqala Rasulullah SAW li ghuramaihi, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang menagih, "Khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik." Ambillah oleh kalian apa yang kalian temui pada dirinya. Dan udah enggak ada apa-apa lagi, Kak. Udah itu aja yang diambil. Hartanya diambil. Gitu. Ya. Di sini Rasulullah SAW memulai apa? Memulai dengan menganjurkan orang-orang sedekah. Dibandingkan dengan para debt collector itu, ya, itu bahasanya kasar banget untuk sahabat Nabi, para penagih hutang itu udah ngelucutin hartanya dulu. Jangan dulu. Ada yang mau sedekah enggak? Siapa tahu enggak perlu dilucutin hartanya. Sehingga udah tertimbun dah itu, hutangnya udah selesai. Tapi ternyata banyak ternyata hutangnya. Ya, bahkan dalam riwayat Abu Dawud, ini yang berhutang wahuwa Mu'adz bin Jabal, sebagaimana kata Syuraih. Mu'adz bin Jabal, wallahu a'lam. Begitu ya. Nah, begitu. Makanya kok bisa jangan banyak utang. Cuman di antara sahabat juga ada yang punya utang sampai segitunya tuh. Tapi dengan nas tadi usiba, dapat musibah, bukan karena emang sengaja dari awal pengen ngutang. Beda ya? Beda. Ya, sekarang orang banyak cari modal. Mencari modal dagang. Modal itu kan kambing hitam dia. Saya enggak bakal mau dagang kalau enggak ada modal. Padahal modal itu enggak harus tinggi-tinggi, ya enggak? Bisa antum modal 200 ribu, ya modal dengkul, modal dengkul. Enggak, ini buat dagang, bukan buat nikah ya. Modal 200 ribu bisa enggak? Bisa enggak antum jualan dengan modal 200 ribu? Bisa. Antum jualan itu coklatos misalnya. Iya, ana dulu jualan coklatos ana, betul. Jualan coklatos di kampus. Iya. Ana kan kelas pagi, ana taruh coklatos di kelas, nanti kelas sore ada. Itu amanah apa ada tulis terpampang berapa harganya. Harganya tentu ya karena emang bukan di kantin ya harganya sedikit lebih berapa ratus lebih mahal daripada ini. Alhamdulillah. Ya banyak yang diambil ya dan uangnya enggak sesuai dengan harapan. Enggak tahu tuh lupa bayar atau gimana. Akhirnya taubat dari jualan coklat terus. Tapi bisa, maksud ana, antum punya 100 ribu bisa dagang. Hatta coklatos. Kalau antum pendataannya, pembukuannya bagus, ya modal, udah balik modal, kemudian keuntungannya antum keep, gitu kan, tabung. Putar lagi, gitu. Gitu, terus, akhirnya apa? Jadi nanti, tadi jualan coklatos, sekarang ya, jualan helikopter misalnya. Ya. Atau jualan kepala truk, ya, itu kan bisnis besar itu. Ya. Antum jangan remehin loh jual kepala truk itu, ya. Itu besar bisnisnya itu, proyek besar itu. Kepala truk, tahu kepala truk? Itu kan terpisah dia. Iya, ada sendiri proyeknya dia. Atau jualan ban. Ya, banyak pengusaha kaya jualan pipa. Menurut kita orang awam pipa dijual gitu kan, tapi miliaran. Iya. Itu jangan remehin loh pengusaha-pengusaha kayak gitu. Bisa, biasanya pedagang yang hebat itu atau pengusaha yang hebat itu diawali dengan jualan kecil-kecilan dulu. Kecuali memang udah dari sana udah kaya, ya itu alhamdulillah itu udah rahmat dari Allah. Bisa. Nah, kalau bisa modal itu jangan hutang, tapi investasi. Kenapa? Karena sama-sama rugi. Kalau rugi sama-sama rugi. Tapi kalau hutang harus bayar deh kan? Gitu loh. Kalau investasi rugi, selama kerugian itu bukan karena kelalaian kita pengelola, maka harus dimaafkan. Dan kalau untung bagi-bagi, ya enggak? Lumayan. Itu kalau mau buka usaha, baiknya jangan hutang gitu. Investasi, tapi untuk nyari investor susah kecuali kalau antum memang dikenal bagus. Gitu. Jadi semua tuh berisiko. Ya. Kalau investasi risiko besar, tapi posibilitas untuk returnnya, labanya juga besar. Kalau hutang, investor nggak dapat keuntungan. Hutang, pemilik hutang nggak dapat keuntungan. Dan antum juga harus bayar sesuai dengan nominal hutang. Antum rugi, tetap harus bayar nggak? Tetap harus bayar sesuai nominal hutang. Itu kalau akadnya hutang. Gitu ya. Gitu, kalau bisa. Kalau memang kita misal di Retri Ikhwan mau jadi, misalnya yang muda-muda ini mau jadi pedagang, kalau bisa jangan awali dengan hutang. Jangan seperti kebiasaan banyak orang tuh. Mereka mengawali dengan hutang, beralasan kalau saya nggak punya modal besar, saya nggak bisa dagang. Kata siapa? Dagang itu nggak harus butuh modal besar, bahkan harus merintis dulu baiknya, harus sakit hati dulu gitu. Sampai dia konsisten, akhirnya bisa, alhamdulillah. Gitu. Terus kayak gitu. Kalau diawali dengan hutang besar di bank lagi, riba lagi, aduh, gimana mau berkah, gitu kan? Banyak orang seperti itu tuh. Lihat di kota Tanah Abang misalnya, belanjanya banyak banget dia, masya Allah. Ya, pedagang dadakan mau Ramadan, banyak banget belanjanya, masya Allah. Ditanya, kok bisa belanja sebanyak ini? Modalnya dari mana? Minjem dari bank. Ya. Bank apa? Ya. Calon bangkrut kayak gini nanti, bangkrut di akhirat kalau kayak gitu. Kesian. Banyak orang mindsetnya seperti itu. Ternyata gak laku. Ayo, udah gak laku, bayar hutang, bunga lagi kena. Iya. Begitu, ikhwan. Jadi, mari kita didik diri kita dengan pikiran yang positif dan kalau memang kita mau usaha, harus merencanakan dengan baik. Jangan jauhi kata-kata hutang tuh, jauhi. Tetapi ada sebagian masalah hutang seperti pedagang grosir. Contoh misalnya Tanah Abang misalnya. Jumhur Tanah Abang ya. Tujar ya. Walaupun mereka juhala bukan ulama ya. Jumhur mereka itu ahli hutang wal jamaah. Iya, tanya. Jadi barang dari distributor, ya kan? Langsung kasih berapa bal gitu. Bal itu 100 pisisan gitu. Ini distributor, dan ini ada pedagang di Tanah Abang. Pedagang grosiran kan? Kan beda, distributor ada sendiri, pedagang grosiran ada sendiri. Supply ke pedagang grosiran. Pedagang grosiran nanti rakyat masyarakat beli grosiran di situ, ya kan? Nanti rakyat masyarakat jual eceran, gitu kan? Sistemnya gitu biasanya, normalnya. Nah, apa akad antara distributor dengan pedagang grosiran? Akadnya apa? Apa coba? Salam enggak? Akad simpan pinjam apa coba? Enggak ada di situ. Akad wadiah nitip? Nitip kok dijualin? Ya kan? Enggak. Nitip barang di sebelumnya, ini nitip barang ya 5 bal, dijual sama pedagang, nggak mungkin kan, bukan wadiah itu, bukan titipan. Investasi enggak, karena enggak bagi hasil nantinya. Dan investasinya berupa barang gitu kan. Terus apa akadnya? Pinjam. Nih jual, ya kan? Entar, kemudian berapa harganya? Non tunai kan? Maksudnya gini, misalnya antum punya toko di Tanah Abang, pakaian ini itu daster atau apa gitu. Dari distributor daster, berapa bal datang? Datang 5 bal. Berapa harga distributor 5 bal? Berapa? Misalnya 20 juta, misal. Ya, 20 juta. Taib. Emang langsung bayar tuh pedagang? Ah, enggak, nih 20 juta gitu. Enggak, karena tiap hari ngalir kayak gitu. Melainkan dicatat. Nah, nanti ada catatan. Kitabah. Dicatat di notanya. Ya kan? 5 bal toko ini gitu kan. Dah, sekian. Oke, dah. Pihak pedagang grosir juga nyatet di buku notanya dia, punya hutang sama ini. Hutang enggak itu? Karena non tunai kan? Enggak langsung bayar enggak. Nunggu nasib, gitu kan? Dah. Mungkin dealnya kapan? Seminggu nanti ditagih. Ya, udah habis belum barangnya? Belum habis. Dah, tagih. Tetap bayar 20 juta hutang. Yang seperti ini memang alamnya seperti itu, ikhwan. Gak bisa dibilang, oh pedagang tanah abang gak bertakwa karena mengawali dengan hutang semuanya. Gak bisa gitu, karena memang ekosistemnya kayak gitu. Gak bisa mereka langsung bayar gitu. Tanya, tanya antum ke tanah abang sana. Tanya, bilang, Pak, tukang hutang ya? Gak bakal. Tapi emang bener, isi hutang doang itu. Antara distributor dengan semua pedagang itu. Karena memang harus, memang kayak gitu alamnya. Gak bisa langsung bayar cash gitu. Ya miskin, mereka miskin barang. Itu. Maka kalau antum melihat misalnya pedagang grosir di Tanah Abang misalnya di mana, banyak banget barangnya. Itu belum semuanya dibayar ke distributor. Kalau antum, antum tanya aja. Jangan mahal-mahal sama saya, situ juga ngutang kan, gitu kan. Digaplokin antum. Tapi benar juga sih. Gitu kan? Gitu. Mereka enggak langsung bayar. Gitu kan? Yang seperti ini gak bisa kita ingkari. Bukan berarti, wah mengawali dengan hutang, gimana usahanya lancar kok hutang terus. Enggak, karena memang begitulah alam grosiran. Gitu, beda dengan alam kita, pasar rakyat biasa. Kalau kita mengawali dengan cara seperti itu, repot di kita. Karena barang gak ngalir cepat kita ini. Kalau barang gak ngalir cepat, duit gak ngalir. Kalau duit ngadat, nanti pihak pemilik hutang, ayo minta kita, wah barang gak ngalir, repot lagi kan. Gitu, maka kita jangan, kok kita jangan. Kalau mereka emang itu alamnya. Begitu. Baik, kemudian ikhwah sekalian, wattaqu yauma turja'una fihi ilallah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang, pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ya. Nah. Hati-hati itu. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dizalimi. Iya, enggak dizalimi. Rincian dari data-data yang kita tulis, pembukuan dan seterusnya itu kita bisa jadi banyak kelalaian. Itu enggak, itu kalau bukan orang akuntan, waduh, kayak aneh itu, udah pusing banget. Mendingan baca kitab usul fikih daripada ngeliat angka-angka gini. Beneran, pusing. Ana hampir stres kalau misalnya, astagfirullahaladzim, dunia kayak gini banget. Ana pernah sampai hampir muntah, karena enek sama dunia gini, ngeliat-ngeliat angka, ngeliat barang-barang jual, itu enek pernah sampai pengen muntah gitu. Terus udah cepat-cepat tidur dah. Alhamdulillah. Kalian bukan alamnya mungkin ya. Tapi emang itu akan diminta pertanggungjawaban. Beda nol aja itu udah beda ya. Udah beda perasaan. Iya, nol nambah, nol kurang tuh rasanya beda. Ini duit masalahnya ya. Makanya seperti ini ya, mengerikan ya. Semakin kita mungkin megang duit banyak orang itu semakin berat itunya. Ya, pertanggungjawabannya. Ya, harus banyak-banyak sedekah ya gitulah. Kalau memang kita banyak lalainya. Karena kullu nafsin tuwa tuwafa, diwafakan, yaitu diberi balasan setimpal setiap jiwa. Maka sahabat, sesuai dengan apa yang telah dia kerjakannya. Di surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usahanya dia itu akan diperlihatkan nanti di hari akhir. Thumma yujzahul jaza'al awfa. Kemudian akan diberikan jaza dengan jaza yang aufa, yang setimpal-timpalnya, seadil-adilnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bakal Allah taala menzalimi kita dan kita akan mengakui kezaliman kita. Maka mendingan mengakui sekarang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, daripada baru ngaku nanti. Mendingan malu sekarang lah. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke ayat yang terpanjang se-Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, nah jika kalian saling berhutang, bermuamalah tidak secara tunai, non tunai, bidainin, dengan muamalah non tunai yaitu hutang, ila ajalim musamma, ke ajal yang musamma, ke waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka tuliskanlah itu. Jadi itu dulu ya, itu dulu. Perhatikan itu dulu. Wahai orang-orang beriman, ini seruan buat siapa? Orang beriman, kita semua. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya Islam, ya orang-orang beriman, harus memperhatikan muamalah dia. terhadap sesama insan. Kemudian kalau misalnya orang-orang yang memisahkan antara negara dengan agama dan memisahkan sosial dengan agama, maka lihat ayat yang terpanjang ayat ini dan seruannya untuk orang beriman, menunjukkan bahwasanya kenegaraan sosial itu masuk ke dalam bab iman. Hablum minan nas masuk ke dalam bab iman. Akhlakul karimah masuk ke dalam bab iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, liyasmut masuk bab iman. Fala yu'dhi jarahu, jangan sakiti tetangganya, sosial masuk iman. Falyukrim dhaifahu, sosial hendaklah memuliakan tamu, masuk ke bab iman. Semua masuk ke bab iman. Dan ini bayar hutang juga masuk ke dalam bab iman. Sehingga agama di sini mencakup seluruhnya. Wahai orang-orang beriman, gitu. Enggak ya ayuhan nas. Tapi khusus spesifik di sini seruan untuk orang beriman. Idza tadayantum, jika kalian saling tadayana, saling bermuamalah dengan dain non tunai. Ila ajli musamma, di sini ila ta'alluqnya dengan dain, bahwasanya dipersyaratkan dalam hutang tasmiyah ajal. Ya, ajal musamma, ajal yang musamma, ajal yang disebutkan. Ajal maksudnya tenggat waktu. Baik angsuran maupun ditunaikan kapan. Harus ditentukan. Jangan ngomong dengan kalimat yang global. Yang bisa jadi enggak jelas ya. Antum lagi-lagi mau minjem mana 5 juta. Syekh Yanki ya. Falsat, minjem 5 juta dong. Taib. Antum waktu itu udah ada maafin loh. Antum sekarang mau minjem lagi 5 juta. Ya udah saat 6 juta. Alah. 5 juta. Antum minjem taib. Enggak apa-apa. Anak-anak punya fulus, enggak masalah. Sebagaimana antum tahulah, anak punya fulus terus gitu kan. Taib. Antum mau bayar kapan? Nanti saat kalau anak punya duit. Ah. Ini ajal musamma bukan? Atau ajal antum bilang nanti pas ajal jemput. Ah, enggak. Tapi harus ditasmiyah. Tasmiyah itu menyebutkan. Kayak di nikah ada tasmiyatul mahar. Tasmiyatul sadaq. Mahar itu bukan rukun akad, tapi wajib. Dan antum sebutkan mahar itu. Ya, tasmiyatul mahar namanya. Apa maharnya? Seperangkat alat suara udah mainstream. Apa? Seperangkat alat apa? Alat apa? Seperangkat alat jahit, masya Allah. Masya Allah, gak nyambung istrinya kok akuntan. Gak nyambung itu, tapi gak apa-apa. Seperangkat alat jahit. Yeah. Itu sampai tua itu isinya sarang laba-laba doang. Gak pernah dipakai. Tapi sah, boleh. Karena dia ada qimah, ada nilai. Hatta mainan. Seperangkat alat jahit mainan. Kan bisa dijual. Ada qimahnya. Siapa tahu. Nah, taib. Jadi antum bilang nanti saat pas ada duit lah. Antum kapan ada duit? Ya, anda juga enggak tahu kapan. Ya enggak bisa gitu. Harus ajal musamma. Ini bukan ajal musamma. Ini ajal yang ghair muayyan, enggak jelas kapan. Tentukan tanggal. Bulan depan dah. Iya, bulan depan kapan? Karena bulan depan ini ana harus nagih ke antum. Tapi tanggal berapa? Nanti ana tagih tanggal 1 belum ada. Tanggal 2 belum ada, baru tanggal 30. Setiap hari ana nagih baru tanggal 30 baru antum bisa. Repotnya ana, tanggal berapa? Ya sekitar 20 lah. Nah, 20 sekitar itu ya. Ya udah. Sip lah kalau gitu. Jadi ketahuan mau 20, 21, pokoknya dekat dengan itu, oke, sip. Nanti ana SMS antum atau WhatsApp. Antum pokoknya sebelum tanggal 20 enggak boleh ganti nomor, ya. Tapi 5 juta. Dan tunai apa angsur? Tunai, ya. Udah, jelas berarti kan? Jelas. Jadi itu yang benar. Itu ngutang yang benar. Kalau ngutang dengan ajal yang wallahu alam bisawab, kapan antum bayar? Insyaallah. Kalau Allah enggak mengendaki gimana? Enggak, ya repot. Jadi jangan insyaallah kok bisa. Kecuali kok insyaallah besok pagi saat misalnya, insyaallah besok pagi Mas, insyaallah 2 hari lagi, insyaallah tahun depan boleh kayak gitu, bagus. Enggak apa-apa, asal diridhoi ya. Enggak apa-apa. Oke, harus kayak gitu. Supaya jelas. Ya. Dan juga harus jelas. Ya. Dari pihak yang memberikan hutang. Jangan bilang ini nih. Syekh Yengki minjem 5 juta, anak bilang. Dah ini. Udah gampang lah. Nah, kan orang banyak gitu. Gampang sih gampang. Terus dibilang Syekh Yengki bilang, "Satana enggak tahu nih kapan bayarnya." Udah gampang. Nah, ini enggak jelas, ini enggak boleh kayak gini. Ini burem jadinya ini akadnya ini. Ya enggak? Kan banyak orang kayak gitu. Harus ditentukan ini gampang apa maksudnya, Ustaz? Gampang, udahlah, antum enggak usah mikirin. Iya, awas ya, nanti enggak saya pikirin lo. Jangan gitu juga gitu. Jadi harus tentukan. Iya, makanya Anda jahit baju. Anda jahit baju nih. Jadi akad tuh harus jelas. Ya enggak harus dinamain ini akad awakala, ini akad ini, enggak harus gitu. Yang penting indikasinya jelas mau kemana gitu loh. Misalnya mau bikin baju. Ya, jahit baju. Namanya kan itu istisna namanya. Istisna itu minta dibuatkan sesuatu. Itu harus jelas. Ya, mau dibuat mode apa gitu. Karena kalau enggak jelas, udah terserah mau bikin apa aja yang buat saya bajunya. Ntar dibilang daster anak pakai gimana? Jelas, ini bikin baju, ada sampelnya enggak? Oh, ini sampelnya, kasih sampelnya. Nah, penjahit ini tetangga. Ya, dan ini anak alami juga, tetangga. Biasa sama mertuana, ya, jahit. Itu harganya enggak dipatok dari awal. Iya, karena apa? Rukun tetangga enggak dipatok dari awal. RT retweet ya, enggak dipatok. Ya. Karena enggak enak si penjahit mau matok harga sungkan, mertuanya juga bilang berapa? Enggak dikasih. Ya udahlah, berisik amal udah. Diinin aja. Nanti jahit baru pas sudah selesai. Udah ada harga belum? Belum ada harga. Ya mertuanya enggak enak mau ngasih berapa ya? Kasih aja udah, dia terima. Enggak tahu di balik layar enggak tahu gimana, tapi terima aja. Ini enggak benar nih, enggak benar kayak gini caranya. Harus jelas. Ini kan seperti akal jual beli jasa atau semisal itu, istisna, harus dijelaskan. Makanya ketika Anda yang minta jahitan, ini berapa? Ini berapa, Bu? Terserah aja, berapa? Enggak bisa gitu, berapa? Di sekarang harus sekarang nih. Gampanglah nanti dah ya pas udah selesai. Enggak bisa gitu, sekarang. Itu mungkin heran lihat Anda kok ngotot kayak gitu. Anda hanya minta statusnya, jangan digantung, kejelasan, kan? Nah, bilang 50.000 udah. Ya udah 50.000. Ah, gitu. Mau udah 50. Dan enggak boleh 50.000. Pas sudah jadi, afwan, tambahin 25.000, enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Ini dua harga jadinya. Harus satu harga, disepakati dari awal. Gitu. Makanya sebelum masang harga mikir gitu loh. Mikir sebelum masang harga mikir. Jangan yang penting murah. Enggak apa-apa Ustaz kayak gitu, enggak apa-apa. Tar pas sudah nyesel. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa waktu itu segitu ya harganya? Ah, gampang Ustaz kan pemurah kasihlah. Ustaz afwan nih. Tambahin 500.000. Alamak, 500.000 gitu. Kok dua harga? Enggak boleh kayak gini. Satu harga, sepakat. Nah, kayak gitu. Baik dalam akad. Kemudian dalam misal ujrah. Ijarah. Menyewa jasa. Ya. Apa ketika antum mempekerjakan seseorang, berarti statusnya itu ijarah. Dan antum harus menyepakati dengannya nominal gaji dia, upah dia. Gak bisa, berapa? Gampang lah nanti, gak bisa gitu. Ana mensopir kayak gitu. Pak, ini berapa pak kesana nih? Kita berapa kali perjalanan nih trip? Udah gampang lah, gak bisa gampang pak. Ini harus mungkin dari sekarang. Udah gampang, saya mah rela. Udah rela nanti saya kasih 50 ribu doang, mau. Ya gampang lah, gak bisa saya sebut harganya. Karena dalam konteks apa? Ijarah, sewa jasa. Begitu. Tapi kalau konteksnya bukan ijarah, melainkan sedekah, maka itu boleh, gak disebutkan. Ya, tapi itu kalau dia nggak ngasih, nggak jangan marah. Antum misal driver, ya. Nah, driver. Kemudian ada orang nyegat, Mas, numpang boleh, boleh. Numpang. Orang yang nanya, kira-kira berapa ya kalau misal ke Pasar Minggu? Antum sendiri gampang lah udah, nggak usah pikirin. Lah gimana tuh? Sekarang statusnya apa di sini? Dia numpang murni atau dia nyewa? Nah kan bingung. Harus ditentukan. Tapi bayar gak nanti? Bayar gitu kan? Berarti gak ada harganya dong. Ya. Nah ya udah berarti ini apa maksudnya sedekah? Taib sedekah. Jadi kan sedekah kan gak disebut itu berapa harganya. Dikasih. Ya udah dikasih 15 ribu. Astagfirullahaladzim. Itu orang, mudah-mudahan gak selamat dia sampai sana. Tadi dibilang berapa aja. Sekarang dikasih berapa aja. Jadi kayak gitu wajahnya. Begitu ikhwan. Jadi harus jelas. Daripada nanti nyesel di akhir, mendingan nyelekit di awal. Berapa nih? Berapa? Beneran, berapa nih? Udah gampang lah. Gampang apanya? Berapa dulu? Dari 400 ribu ya. Iya deh gak apa-apa 400 ribu. Udah ridho udah 400 ribu. Kalau udah nih ambil dah. Udah gak ada tambahan lagi. Lagi itu. Kadang-kadang taksi tuh kadang-kadang kayak gitu tuh. Taksi tembak. Berapa? Tembak aja deh bang. Tembak. Ya udah. 100 ribu. Setuju ya? Ya udah 100 ribu. Jalan sana. Wah jauh juga ya bang. Lumayan nih jauh nih. Nah, nyindir-nyindir mulai tuh. Minta tambahan. Ojek konvensional juga gitu. Kayak bang aja tuh. Ya. Sukanya gak jelas-jelas gitu. Akhirnya apa? Kita dipaksa buat nambahin karena ini masuk gang-gang nih kayaknya agak repot banyak polisi tidurnya gitu kan. Maka ketidakjelasan akad ini yang membuat kesulitan. Makanya juga kadang-kadang anda di masakan Padang di mana itu nanya harga. Pakai perkedel berapa? Segini. Pakai ayam berapa? Segini. Karena cocokin dompet. Enggak, supaya jelas berapa harganya. Iya, gitu. Nah, taib. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Suruh tulis tuh. Maka hendaklah tulis di antar kalian. Siapa yang nulis? Katib. Seorang penulis. Bil adl. Di sini apa artinya? Dengan benar, dengan adil, dengan benar, tanpa adanya pertambahan atau pengurangan. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajarkannya. Yaitu mengajarkan hukumnya bahwa saya disyaratkan dia untuk menulis. Fal yaktub, maka hendaklah dia nulis. Wal yumli lilladhi 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbah. Wala yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan. Apa mengimlakkan? Mendikte, menyebutkan apa yang akan ditulis itu. Berapa hutangnya, ya? Atau apa saja yang dipinjam, ya? Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutang-hutangnya. Ya. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw du'ifa aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyhu bil 'adl. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan menyebutkan maka hendaklah dia pakai wali mengimlakkan dengan jujur menyebutkan berapa hutangnya ditulis. Ya. Kemudian wastashhidu shahidaini min rijalikum dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Dua orang laki-laki saksi. Fa illam yakuna rajulaini kalau misalnya enggak ada dua laki-laki. Di sini dengan kata rajul ini menunjukkan dia sudah baligh, ya, bukan anak kecil. Fa rajulu wa imra'atan mimman tardhuna minas syuhada. Ya, maka persaksikanlah dengan boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari para, ya, tidak ada indikasi kecurangan dari orang itu. Ya, kenapa? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Agar apa? Supaya jika satu-satunya satu penulis atau pesaksi, afwan, saksi melupa, maka satu lagi mengingatkan. Ya, dua saksi kan, laki-laki. Enggak cuma satu, karena bisa jadi kalau satu dia lupa. Ya. Jadi perlu ada saksi, wasiat juga kayak gitu, wasiat perlu banyak saksi supaya lebih banyak yang menyaksikan lebih ingat. Ya. Tadi malam ada kasus, Anda dihadapkan dengan kasus ada orang keluarga, ya. Jadi seorang tua mau wafat, gitu, itu mewasiatkan kepada anak-anaknya tanah ini, tanah ini, tanah ini, tanah ini. Tanah diwasiatkan ke anak-anaknya. Taib. Kemudian ada tanah diwasiatkan ke kakak paling besar, laki-laki. Nah, luas tanah ini dan dibagi dua oleh orang tua yang mau mafat ini bilang separuhnya buat kamu, separuhnya buat kuburan, area pemakaman, wakaf, wakaf ya. Jadi yang satu wasiat buat anak, yang satu wasiat buat wakaf. Oke. Nah, udah berlalu bertahun-tahun, akhirnya udah. Ya. Tapi kemudian wafatlah itu bapak yang tertua, anak laki-laki tertua. Tinggallah istri dan anaknya yang sudah besar-besar. Sekarang statusnya, ya, tanah wakaf, tanah tersebut terbagi menjadi dua. Satu tanah milik almarhum kakak yang tertinggi itu, satunya adalah tanah wakaf kuburan. Tetapi pihak keluarganya, yaitu anak istrinya, menganggap seluruh tanah itu milik warisan mereka. Paham nggak di sini? Nggak dianggap wakaf. Enggak. Karena kuburan belum ada di situ, kuburan belum ada. Tapi dulu nasnya, lisannya pemberi wasiat setengahnya buat kuburan. Pelik nih kasus sampai kemudian bertahan ini anak istri dan mereka megang sertifikat. Ya. Taib, jadi setengahnya punya siapa itu? Punya mereka betul. Tapi setengahnya punya umum, punya wakaf, wakaf tanah, wakaf kuburan. Dan kalau wakafnya untuk kuburan, harus dengan kuburan, jangan jadi masjid. Taib. Dan gak boleh ditinggali, jadi milik manusia gak boleh. Nah, akhirnya bentrok lah itu, anak istri dengan adik-adiknya, suaminya dia, suami mereka. Nah, bentrok. Ya. Yang adik-adiknya suaminya itu berusaha memperjuangkan wakaf bapaknya. Karena ini wasiat. Tapi kan mereka gak menganggap itu wasiat. Bagi mereka sesuai dengan nas sertifikat itu tanah milik mereka. Karena dikelola oleh almarhum suaminya, kakak yang terbesar. Ya, complicated ini urusan. Secara hukum syari menang siapa? Menang keluarga yang anaknya almarhum, menang keluarga yang, ya, anaknya pemilik tanah asli. Tapi secara hukum positif, secara hukum Indonesia, istri dan anaknya menang karena megang sertifikat. Begitu. Walaupun keluarga tersebut yang adik-adiknya itu masih memegang kertas wasiat, surat kertas tulisan wasiat. Itu kuat hukumnya dalam Islam. Tetapi gak bisa dibuktikan di sini, Indonesia. Itu, repot itu. Jadinya kalau udah masalah tanah, Masya Allah, udah. Repot. Dan lebih repotnya lagi, anak dan istri ini, itu gak belajar agama dari dulu. Gak jauh dari agama. Udah, tambah-tambah gak takwa sama Allah. Dan ini urusan tanah, ikhwan. Tanah itu tanah padahal. Iya. Tapi masya Allah, perebutkan orang. Dan betapa banyaknya itu orang-orang yang ahli waris atau apa itu mereka ya nggak bertakwa dalam mengelola tanah almarhumnya. Kesian tuh jadinya tuh. Itu sebenarnya wakaf, dimanfaatkan buat pribadi atau keluarganya. Repot itu. Makanya kalau misalnya kita mewakafkan sesuatu, kalau bisa hukum negara juga kita pakai. Karena kita hidup di negara, bukan di laut. Ya. Ya. Maka perlu ada. Beberapa masjid itu kayak gitu juga. Bahkan masjid ini lebih nyakitin lagi. Karena ini ibadah, rumah Allah Ta'ala. Kemudian semua pemasukan di masjid itu ngalir ke keluarga. Allah musta'an. Gitu. Kalau itu jelas itu wakaf. Kalau wakaf buat siapa? Buat umat. Dan uang yang dari situ semua tromol dan seterusnya, kecuali kajian ya. Tapi maksudnya jemaah masjid Jumat atau apa, itu semua milik umat itu. Untuk masjid. Kemakmuran masjid. Tapi kemudian karena ini aset keluarga. Tanah-tanah keluarga. Sertifikatnya sertifikat tanah keluarga. Padahal dulu almarhum wasiatkannya apa? Wakaf. Tuh lihat. Itu enggak sedikit terjadi di Jakarta. Sampai itu marah bentrok-bentrokan itu. Dan udah. Makanya tapi banyak yang diredam sama masyarakat. Supaya apa? Supaya enggak banyak kesebar kabar kayak gini. Karena malu, malu-maluin. Urusan masjid pada berantem. Gitu kan? Orang-orang kafir pada senang jadinya. Tuh lihat tuh kayak gitu tuh. Ujungnya apa? Urusan duit sebenarnya. Urusan duit. Ya, gitu. Maka kalau bisa kitabah dan syahid tulis. Ini bukan masalah utang, tapi ini masalah muamalah yang seperti ini. Ya tetap tulis di sini maksudnya ke hukum, ya, dan juga syahid. Begitu juga nikah juga muamalah dalam masa nikah atau ahwal syakhsiyah. Nikah juga gitu, nikah siri repot itu nantinya. Ya. Kan enggak tertulis di negara. Ya kan ya? Nanti dia gimana tuh? Nah, kalau misalnya dia mau sekolah. Ya. Makanya ikhwan, ya. Banyak hal yang harus difikirkan matang-matang sebelum melangkah. Ya. Taib, dilanjutkan ikhwan sekalian. Wala ibad syuhada widza madu'u. Sampai mana sekarang ikhwan? Sampai yang hijau itu wala ya syuhada, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan janganlah kalian jemu bosan menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Ya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Aqsat lebih adil, lebih menengah di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih dapat menguatkan persaksian. Aqwam lebih kuat persaksiannya. Wa adna alla tartabu, dan yang lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Itu faedahnya. Faedah adanya kitabah dan adanya syahadah, yaitu lebih adil di sisi Allah. Lebih kuat dengan adanya persaksian dan lebih dekat kepada ketidakkeraguan atau lebih jauh dari keraguan, ya, lebih pasti. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Tulisan muamalah tadi, catatan hutang tadi disyariatkan. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Paham gak di sini? Dagang tunai langsung. Enggak harus dicatat kan? Enggak harus. Enggak harus pakai nota, invoice enggak harus. Ya, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Kayak kita biasa jual beli di warung-warung, di mana-mana. Itu tijarah hadirah. Hadirah maksudnya barang ada, duit ada sekarang. Ada. Itu enggak dianjurkan juga, enggak, biasa aja itu muamalah biasa. Tapi kalau hutang ini kaitannya dengan masa. Ya, dan kalau misalnya tijarah hadirah itu setelah ada transaksi selesai, maka selesai akad lah. selesai akad walaupun masih ada khiyar, namanya khiyar, pilihan. Itu nanti kapan-kapan kita jelaskan ya, khiyar, khiyar aib, khiyar, khiyar syarat, khiyar majlis dan seterusnya. Baik, kemudian washhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Wala yudharru katibun wala syahid. Dan janganlah penulis ya dan saksi saling sulit menyulitkan. Maksudnya mereka harus sepakat satu sama lain. Ya, bareng-barenglah jalan, enggak usah bikin repot ya. Cukup apa yang ternaskan aja, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Ya, enggak usah dilebih-lebihkan. Dan di sini washidu idza tabayatum, berjual beli pakai saksi. Ya. Gimana itu? Jual beli pakai saksi? Hah? Harus enggak? Nanti kita lihat hukumnya. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Jika kamu lakukan yang demikian, mempersulit, saling sulit, menyulit, ya, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi ya ikhwan, di sini ada yang namanya thariqatu tawthiqid dain namanya. Thariqah itu metodologi, tawthiq itu mengikat supaya terpercaya. Ad-dain, hutang. Cara supaya hutang itu jelas, terikat, terpercaya. Ya. Ini akhwat yang hadir berapa banyak orang ya? Kok kayak enggak ada orang? Hah? Ada? Baik. Ada suaranya juga, alhamdulillah. Ayas, tadi cara mentauthiq. Mentauthiq itu berarti apa Indonesianya mentauthiq? Wathaqa yuwathiqu mentauthiq. Jadi dia supaya thiqah gitu. Merantai, mengikat, memastikan, meyakinkan, mempercayai, bersandar, bergantung padanya. Tauthiq artinya dokumentasi. Ya. Gitu dong. Penyimpanan dokumen. Taib. Bagaimana cara mendokumentasi hutang supaya terpercaya? Ya. Gimana caranya? Di ayat ini ada jawabannya, ikhwah. Kalau antum insyaallah pinter, ada jawabannya. Ayo. Gimana caranya? Sebenarnya ada 4 cara, cuman kita ambil 3. Tawthiqud dain dengan cara kitabah. 1. Hah? Jadi terpercaya enggak itu? Iya. Kitabahnya itu enggak harus dengan surat resmi gitu, enggak. Ya. Tertulis aja. Ya, tawthiqud dain dengan kitabah. Oke. Seperti pedagang grosiran utang kepada distributor. Ditulis di masing-masing dengan catatan, karena tiap hari mengalir itu. Hari ini tanggal sekian 5 bal berapa karung gitu. Dari distributor A. Gitu kan? Itu dengan kita bahaya pertama. Dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ada cara berikutnya. Cara berikutnya. Selain kitabah apa? Hah? Syahadah. Cara berikutnya syahadah. Adanya persaksian, kalau memang mau ada saksi, 2 orang laki-laki. Enggak ada 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 3 berarti. Ya. Itu kalau mau pakai metodologi persaksian supaya wathiq, supaya thiqah hutangnya. Gitu ya. Dengan dalil yang tadi sini. Ya. Di ayat wastashhidu syahidaini min rijalikum. Istishhad yaitu bersyahadah. Oke. Okay. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan cara ya, yang disebut di sini quyudut tujjar allati takunu fi dafatirihim. Sebenarnya quyudut tujjar yang ada di daftar mereka, yaitu ditulis di buku mereka, itu sama dengan kitabah. Cuman bedanya dengan kitabah tadi adalah, kalau kitabah yang disebut dalam ayat, ini orang ketiga yang nulis. Tapi bisa juga kitabah dengan quyud di sini antara antum dengan orang itu, misal ada kuitansi. Ya kan? Itu namanya quyud. Ya. Biasanya para pedagang ada kuitansi atau semacamnya, atau invoice atau semacamnya. Ya. Kan itu ada kadang dua lapis, kadang tiga lapis. Lapis yang kedua buat yang berhutang. Ada tanda tangan, ada tanggal kapan mau bayar. Ya kan? Ini perlu pihak ketiga? Enggak perlu. Ya enggak? Enggak perlu. Dan ada bukti nanti. Apalagi dia upload di internet. Ya. Di Facebook, itu bulan utang sama saya dia. Hah? Berapa saksi itu? Tergantung berapa jumlah likers sama viewersnya. Di fanpage, di boosting lagi. Misalnya begitu ya. Nah, itu diantara cara-cara untuk mentauzik duyun atau hutang. Oke, paham di sini insyaallah ya. Apa hukum semua itu wajib atau enggak? Yang lebih tepat adalah tidak sampai wajib. Ketika apa? Ketika kita lihat ayat berikutnya ikhwah. Apa ayat berikutnya? Fa'idha amina ba'dukum. Ayat 283 ya? Sahih. Nah. Fa'in amina ba'dukum ba'da. Fal yu'addil ladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau satu sama lain saling percaya, maka khalas. Lanjut aja tanpa ada syahadah, tanpa ada kitabah, tanpa ada quyudut tijarah. Ya. Tapi ada cara lain supaya mentauthiq hutang. Yaitu dengan cara rihan. Rihan doang, gak pakai rihana atau enggak. Rihan. Apa artinya? Gadai. Farihanu makbudah. Rohan. Jadi barang digadai. Antum, Syekh Yengki mau ngutang lagi mana 5 juta? Hah? Anak gak percaya sekarang sama antum. Antum ngutang mulu mana? Yang satu anak maafkan. Yang kedua, anak gak maafkan tapi terlambat. Anak, antum dhu usrah. Fana dhiratun lima isarah. Tapi anak gak mau antas sedaku lagi. Anak gak mau lagi melakukan antas sedaku. Nanti anak sedekahin terus, antum ngutang terus mana? Ya? Baik, kali ini yang ketiga, antum udah lunas kan tadi? Udah lunas ya antum. Yang ketiga kali antum ngutang 5 juta lagi. Aduh, Masya Allah antum. Ana bingung nih, antum nih, kalau nanti ini hutang ketiga, gimana? Mau nyatet juga kayaknya. Ana percaya sama antum, cuman gimana gitu. Kalau nyatet antum gimana ya? Takutnya antum pindah duluan nanti. Gak ketahuan antum kemana. Udah, gimana kalau antum pakai rohon aja? Antum gadaikan barang antum senilai dengan hutang antum. Supaya hati anda tenang. Walakin liyatma'inna qalbi. Agar hati anda tenang. Ya. Yeah. Walakin liyatma'inna qalbi. Maka apa barang yang akan antum gadaikan kira-kira, Syekh? Kira-kira apa? Antum hutang 5 juta mana? Jangan senyum doang. Enggak ada. Gadai senyum tuh enggak ada. Enggak layan fa. Senyum itu enggak bermanfaat. Ayo, apa kira-kira? Antum punya apa? Kontrakan, mau gadai kontrakan antum? Antum ngontrak, itu punya orang rumah itu. Handphone, ya? Ah, handphone antum juga 1,5 juta, nggak cukup. Ana pengen yang senilai 5 juta supaya tenang hati ana. Motor antum 5 juta, kesian banget 5 jutaan. Ini tidak ana yang terus yang jawab. Antum tuh punya apa sebenarnya? Diam mulu antum, senyum aja, masya Allah. BPKB? Enggak, ana mau yang bentuk barang, biar nanti kalau misal antum memutuskan enggak bisa, bisa langsung ana jual. Handphone 2 biji ya. Hah? Antum punya handphone berapa? 1. Itu juga punya antum kebutuhan sehari-hari. Apa? Oke, buku-buku ya. Buku-buku seluruhnya senilai 5 juta, ya kan? Eh, masya Allah. Walaupun gak percaya juga antum punya kayak gitu, cuman gak apa-apa. Ini buku 5 juta ada di rumah? Senilai 5 juta semuanya tuh? Ah, gak tahu. Tak ala kulihara, anggap senilai 5 juta. Anda angkut nih sebagai barang gadai ya. Ah, taib. Ya udah, anda kasih 5 juta antum. Bayar kapan, Syekh? Bayar kapan antum kira-kira? Ayo jawab, bayar kapan? Setelah Ramadan itu kapan? Setelah Ramadan masih 1 tahun. 1 Syawal ya? Itu tahunnya pulang kampung dia 1 Syawal. Nyebelin banget kan? Ya benar aja. Yang mana nih? Benar. 1 Syawal ya, antum ada di Jakarta ya. Anak tagih antum. Pokoknya ya antum jangan sholat Id dulu sebelum ngelihat ana. Ya. Ya. Dan ngasih duit, jangan zakat fitrah ngasih ke ana, jangan. Enggak butuh ya. Nah, taib. Gitu. Eh 1 Syawal antum bilang afwan. Anak buat beli pakaian anak istri, udah punya istri anak lah. Oh belum? Ya anak istri orang lain gitu, anak atau siapa gitu. Afwan, anak nggak punya duit, san, gimana? Aduh, tapi ini udah waktunya nih, gimana? Antum janji ini, ya udahlah, san. Ya udah itu barang buat antum berarti. Ya berarti buku-buku itu sekarang milik anak. Kapan menjadi milik anak buku itu? Setelah antum secara lisan langsung bilang atau SMS atau WhatsApp bilang dengan sengaja. Sudah ana enggak bisa bayar saat itu, buku jadi milik antum. Maka udah buku itu milik ana, boleh dijual? Boleh. Boleh. Ya gitu ya. Gitu. Tapi sebelum antum mengatakan itu, di durasi ini selama ini buku-buku itu enggak boleh ana jual. Boleh dibaca enggak? Boleh. Boleh. Tapi dijual enggak boleh karena itu belum menjadi milik ana. Itu hanya barang tahanan, jaminan. Begitu. Itu untuk mentausik dain supaya lebih tenang. Adapun kalau enggak ada tulisan, enggak ada saksi, enggak ada ya racik kertasan yang berlapis itu yang menunjukkan antum utang mana dan enggak ada gadai. Terus gimana? Ya. Kalau anda percaya enggak apa-apa. Tapi kalau terindikasi antum curang, sebenarnya enggak boleh kita membebaskan gitu aja ke orang utang. Sekarang itu kadang-kadang ada orang-orang Facebooker dari ikhwan atau akhwat atau apa itu minta utang. Antum pernah enggak minta diutangin sama orang? Ana enggak pernah ada orang langsung, afwan, ana minjem duit antum dong, enggak pernah kayak gitu. Tapi ana berkali-kali, beberapa kali ada orang menunjukkan kemiskinannya. Ya. Menunjukkan misalnya ngobrol sama anak kenalan gitu di WhatsApp atau di Facebook di inbox laki-laki. Kemudian ini anak-anak belum makan gini. Kan dengernya kita enggak enak. Kita mau ngasih tapi ini siapa nih orang? Kita enggak mau ngasih, udah kadung kita dengar kabar kayak gitu. Kan enggak enak. Tuh ada yang kayak gitu, model baru tuh. Tapi nggak tahu bisa jadi benar. Teman nggak kayak gitu caranya, ya nggak kayak gitu cara. Ada beberapa orang seperti itu. Pertama-tama anak ini, tapi lama-lama kok makin banyak orang kayak gini, anak cuekin habis itu. Iya, begitu ya, Syekh Yangki. 1 Syawal, insya Allah antum anak tunggu. Tapi cukup sekian, insya Allah kita istirahat dulu sekitar 5 atau 10 menit. Ikhwan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, anak tutup sekarang. Kita pulang. Kalau ada pertanyaan. Ada? Taib. Kita cukup istirahat dulu 5 atau sampai 10 menit. Ana harap teman-teman saling ngobrol, saling ta'aruf ya. Sama-sama sama jenis tapi ya, sama laki-laki sama laki-laki ya. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pedagang yang menjual barangnya dengan misal beli satu harganya 3.000. Jika beli dua harganya jadi 2.500 per barang. Beli satu 3.000, beli dua 5.000 gitu ya. Atau beli gorengan beli satu 1.000, beli 2.000 dapat 3 gitu. Apakah termasuk menjual dengan dua harga? Tidak, bukan termasuk menjual dengan dua harga. Walaupun benar dua harga, tapi yang dilarang oleh syariat Islam itu ketidakjelasan, maksudnya ketidakjelasan harga mana yang dia pilih ketika ada pilihan dua harga. Tapi kalau kuantitas jelas, harga jelas, ya maka ini satu harga. Beli satu harganya 3.000, beli dua harganya 5.000, berarti 2.500 sepis ya. Itu satu harga. Antum berapa ngambilnya? Satu. Ya udah bayar 3.000. Begitu kan? Antum berapa ambilnya? Dua. Bayar 5.000. Jelas gak sini? Jelas. Satu harga. Rumah misalnya. Rumah, beli rumah. Tunai berapa? 500 juta tunai. Ya. Angsur, versi angsur berapa? Angsur 2 tahun 550 juta misal. Tapi ada angsuran bisa angsuran 4 tahun. Jadi 600 juta. Berapa harga? 3 itu malah. Tapi ketika antum melakukan akad, antum disuruh milih. Ya, yang enggak boleh itu adalah antum ya udah insyaallah. Oh, udah satu tunai 500 juta. Angsur 2 tahun 550 juta, angsur 4 tahun 600 juta. Ya udah, oke. Okay. Ya udah silakan tempatin. Nah, ini enggak benar yang seperti ini. Karena apa? Kita tidak jelasan mana yang dipilih. Ya. Maka yang dilarang itu adalah yang tidak jelas milih harga yang mana. Ya. Atau termasuk menjual dengan dua harga misalnya. Misal antum jual flash disk. Ya. Ini misal aja, jual flash disk. Ini masih kosong enggak? Masih kosong. Berapa gigabyte? Misal 20 gigabyte. Berapa harganya? 300.000 misalnya. Baik. Kemudian pas sudah diterima, sebentar. Itu ada kenaikan harga karena dolar naik. Baru tadi, detik tadi saya tahu. Tambah 50.000. Lah, ini gak boleh yang seperti ini. Kenapa? Kapan dia belinya? Detik sebelum harga dolar naik. Paham gak di sini? Maka ketika dia tahu dolar naik, itu gak ada urusan. Ya gak? Karena dia beli akadnya ketika dia dolarnya masih segitu. Atau belum tahu dolarnya naik. Jadi udah fix itu akad selesai. Gak boleh ada pertambahan harga. Ya, kecuali kalau ternyata ada sesuatu di barang tersebut. Dan dia belum beranjak dari majelis. Misal antum di Indomaret. Beli apa? Beli roti nih ada diskon. Ya, atau ada roti beli 3 dapat 5.000. Wah, lumayan nih di Pampang kan. Beli. Ya, beli. Tapi udah bayar 5.000. Antum belum keluar dari ini. Akad sudah selesai belum? Udah selesai akad. Antum belum keluar dari pintu Indomaret. Kemudian antum lihat, wah, 3 mubazir nih. Ya. Afan, ini ana enggak jadi beli. Ana beli 2 aja. Gimana tuh? Boleh atau tidak? Masih boleh enggak? Boleh enggak? Gimana Pak? Boleh enggak Pak? Kalau Indomaret boleh? Enggak boleh. Kalau 212 Maret boleh? Hah? Boleh enggak? Gimana, apakah di Indomaret itu ada klausul barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan? Enggak ada. Enggak ada klausul gitu, enggak ada keterangan, berarti enggak ada persyaratan kan? Berarti boleh. Harusnya. harusnya. Kalau ada market atau minimarket, supermarket atau apapun dari market, ada tulisan seperti itu boleh enggak? Barang yang telah dikembalikan tidak barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Hah? Antum beli apa? KitKat misalnya. Ya kan? Kemudian antum beli 10 pieces. Selesai akad. Antum balikin 2. Keren ya. Boleh enggak? Boleh enggak? Beli 10 pieces KitKat. Balikin 2. Ambil 8. Bayar 10. Boleh enggak? Antum, iya boleh kan? Maksudnya klausul itu apa? Barang yang sudah dibeli, antum sudah beli 10. Tidak boleh kembalikan, antum balikin 2. Sudah selesai. Ah, kayak gitu boleh. Cuman yang enggak boleh apa? Dikembalikan dengan diminta tagih duitnya kembali. Kalau ada klausul seperti itu, maka itu boleh. Karena syarat seperti itu tidak membatalkan akad, insyaallah. Enggak apa-apa. Kecuali ternyata memang ada aib. Nah, ini maksudnya ke khiyarul aib. Kalau ada aib, baru boleh antum komplain. Afwan, ini ada aib nih. KitKatnya ini aibnya apa misalnya? Ada cacingnya misalnya. Mungkin enggak ya? Enggak mungkin ya? Ana juga enggak tahu ya. Enggak, misalnya aja, ana kan enggak tahu. Ada ulat, cacing lagi. Ulat ya samalah itu sama cacing. Iya. Kecoa lebih parah lagi atau anaknya gitu kan. Ini kecoanya enggak terima ini. Ah, ini khiyarul aib. Ada aibnya nih. Nah, taib khiyarul aib di sini boleh milih uang balik, boleh milih barang ganti. Kalau milih uang balik, maka harus dikasih uang balik karena ini aib. Ya. Begitu. Ya. Atau antum ke warteg makan. Pakai apa? Pakai usus. Ya kan? Ternyata di antara usus itu ada kecoaknya. Antum udah makan berapa butir nasi tuh bakal makan, tinggal kecoaknya belum nih, tinggal kecoaknya belum sisain. Hah? Udah mati kecoaknya alhamdulillah, ya. Kira-kira gimana? Pak, ini ada kecoaknya, Pak. Oh ya udah, kalau gitu kita ganti. Yang tadi halal enggak? Secara uruf halal. Tadi bayar enggak, Pak? Enggak bayar kan? Sebagai maaf dari warteg enggak bayar ya kan? Biasa gitu, masuk harus bayar juga sama kecoanya juga. Enggak. Akan dikasih yang ganti baru. Waduh, dapat lagi satu nih, udah kenyang yang tadi, Mas. Dibungkus. Sekarang bayar yang bungkus yang dibayar, bukan yang tadi yang bonus kecoanya itu gratis lah. Kalau perlu kecoanya yang tadi dimakan juga enggak apa-apa. Tapi haram dia. Ya, begitu ya. Tapi seperti itu ya, ikhwan. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika seseorang ingin membebaskan peminjam dari membayar hutangnya karena ketidakmampuannya membayar, harus dinyatakan kepada peminjam? Harus, biar tahu. Harus biar tahu. Karena ini ada seperti ada akad, ada ikatan, ikatan pinjaman. Jadi kalau misalnya mau bebasin pinjam itu, bilangin ke dia, jangan enggak nanti dia ujub lagi udah saya. Enggak ada ujub, dia enggak apa-apa. Bilangin supaya dia enggak ngumpulin duit buat bayar utang. Begitu ya. Misal sebelum satu Syawal ya, ana bebasin utang ana. Ana harus ngomong mantum pas satu Ramadan, hati ana lagi tersentuh akan Ramadan, lagi lembut hati ana. Ana nanya ke Syekh Taufik, "Syekh, antum punya nomornya Yengki enggak?" Ya. Buat apa Ustaz? Mau ana blokir gitu. Enggak, mau ana mau lepasin hutangnya. Maka kemudian ana ke WhatsApp antum. Antum ada WhatsApp enggak? Ada. Taib. Assalamualaikum Syekh Yengki. Waalaikumsalam. Masyaallah, ana enggak nyangka antum ya WhatsApp ana di tanggal 1 Ramadan. Kok enggak 1 Syawal gitu. Ana bilang, "Afwan, ini ana betul-betul terus hati ana hutang antum ana maafkan." Tanpa syarat ya. Utang antum, ana maafkan asal buku-buku ini buat ana, ya itu sama aja. Kalau utang antum, ana maafkan. Ketika hutang antum, ana maafkan, bukunya harus dibalikin. Jangan hutang antum, ana maafkan. Dan buku ini buat ana. Enggak, buku itu milik antum. Ingat kisah tadi kan? Kisah ana dengan Yengki ini? Iya. Gitu ya. Jadi dinyatakan. Kenapa kau enggak dinyatakan? dia tuh dalam proses ngumpulin duit buat bayar hutang. Ya, mendingan nyatakan sekarang, siapa tahu dia sebenarnya ada kebutuhan. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang meminjamkan uang namun tidak mensyaratkan adanya penambahan, tetapi dari pihak yang berhutang memberitahu bahwa dia akan mengembalikan disertai penambahan uang, apakah ini termasuk riba? Ya, termasuk riba. Karena telah termaklumi. Dan setelah termaklumi, pihak yang memberikan hutang itu enggak protes. Berarti sama-sama riba. Gitu kan? Jadi enggak boleh. Ini masuk riba juga. Makanya kalau memang mau ngasih sesuatu, jangan di awal dikasih tahu. Nanti di akhir. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya enggak ngasih tahu dari awal, dia enggak bakal mengutangin saya. Itu berarti emang dia dari awal pengen ngeruk keuntungan. Ya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar privat baca Quran karena orang itu tahu saya punya kafaah bidang itu, tapi tidak ada akad biaya privat. Boleh enggak saya tentukan biayanya? Tapi khawatir saya menjual ayat-ayat Quran. Boleh. Karena ini masuk ke dalam ijarah, jual jasa sebagaimana madrasah. Sekolah, ya. Pihak pegawai itu punya hak dia untuk gaji dan dia boleh minta Ustaz apa minta ke bosnya misalnya atau ke mudirnya. Pak mudir itu kepsek, kepala sekolah atau bagian TU misalnya. Ana ngajar udah 5 tahun, ana pengen pertambahan ini. Ana ngajar tahfidz, tahsin, tajwid. Ya. Minta pertambahan gaji naik, asal jangan demo ya. Minta gaji naik. Ya, kemudian pihak TU bilang astagfirullahaladzim. Antum itaqillah ya akhi. Antum tuh sekarang ngajar Al-Quran. Antum harus ikhlas. Jangan cari dunia dari hal kayak gini. Masya Allah. Hah? Relevan gak kalau jawabnya kayak gitu? Gak relevan. Karena ini ijarah. Ijarah jual beli jasa. Antum ngajar Al-Quran itu bukan berarti antum menjual Al-Quran. Antum ngajar Al-Quran di sini untuk mendapatkan penghasilan boleh. Karena yang dihasilkan ini bukan menjual beli Al-Quran, ini menjual beli jasa. Jasa mengajarkan Al-Quran. Boleh. Memang ada ulama zaman dulu yang mengatakan ini gak boleh yang kayak gini, gak boleh mendapatkan manfaat. Iya, Rasulullah SAW bilang yang lebih berhak untuk kalian dapatkan penghasilan dari Al-Quran. Boleh yang seperti ini. Ngajar di madrasah, ngajar di majelis taklim, ngajar private selama sama-sama jenis, maka boleh yang seperti itu. Ya. Begitu wallahu taala alam. Enggak, ini enggak masalah. Dan silakan tentukan biaya tarif dan ana sarankan tentukan biaya tarif. Jelaskan akadnya pada owner atau pada pemilik rumah. Bu, ini saya ngajar Al-Qur'an. Saya pengen kejelasan akad. Saya pengen adanya keterikatan dengan gaji. Ya, dan jangan sungkan bilang nanti takutnya ibu itu bilang, "Ih, ini orang komersil banget." Enggak usah ngomong kayak gitu. Bilang, "Berapa?" Iya. Ya, tapi kadang-kadang di beberapa tempat ngajar ngaji private itu enggak ditentukan. Akhirnya apa? Ya udah, berarti kan bukan ijarah, bukan jual beli jasa. Berarti dikasih enggak dikasih harus ridho. Dikasih atau enggak dikasih harus ridho. Enggak dikasih sampai awal bulan enggak pernah dikasih amplop. Wah, ini emang enggak tahu diri nih orang ya. Kan enggak ngomong-ngomong. Dikasih, alhamdulillah dikasih, tebal. Ih, jadi berat kantong gitu kan. Pas dibuka 5 ribuan banyak. Cuman berapa? 150 ribu sebulan itu. Astagfirullahaladzim. Ini Romusa namanya. Iya. Tahu Romusa antum? Bapak tahu Romusa apa ya? Kan di zaman bapak. Romusa. Kerja rodi. Ya. Tapi ala Jepang ya. Ala Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seseorang punya hutang sama kita tapi tidak banyak, ya berapa? Bilang dong, tidak banyak berapa? Hah, berapa nih? Lalu kita tidak tahu. Kita tidak tahu alamatnya, ya. Kalau kita ikhlaskan meskipun kita tidak astagfirullahaladzim, tidak bertemu, Masya Allah. Ini yang bertanya tolong. Anak-anak hari ini dapat kajian, ada 4 kajian. Jadi agak pusing ya hari ini. Jadi jangan nambah-nambah ya. Meskipun kita tidak bertemu kali ya. Antum ya, antum. Kok antum tahu? Anak ragu ini, coba antum baca. Siapa tahu antum penafsirannya lebih bagus ya. Seseorang punya utang sama kita tapi tidak banyak, lalu kita tidak tahu alamatnya, lalu kita ikhlaskan dan meskipun kita tidak bertemu. Bertemu benar. Abis itu apa coba? Bolehkan. Bolehkah kali ya? Ah, masya Allah. Siapa ini dua orang? Taib. Bolehkan, iya bolehkan di situ. Tapi pakai N, mungkin pakai H, cuman mungkin mansuh. Ya. Boleh, nggak apa pakai gitu, diikhlaskan dan nggak pernah bertemu, nggak tahu di mana dia, udah ikhlaskan, maka itu lebih baik, insya Allah buat dia. Boleh. Jawabannya simpel, pertanyaannya sampai dua orang ya menafsirkan, masya Allah. Semoga berkah ini buat yang nanya, insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi orang yang telah mati meninggalkan hutang? Sebelum mati beliau mewasiatkan untuk menjual rumahnya agar hasil penjualan rumahnya dibuat untuk membayar hutangnya, namun pihak istrinya tidak menjual rumahnya. Apakah orang yang telah mati itu tetap diminta pertanggungjawaban atas hutang-hutangnya? Wallahu ta'ala alam kalau yang itu, tapi yang istrinya kelaknya akan bertanggung jawab ya. Na'udzubillah. Jadi wasiat itu wajib, nanti akan ditanya itu ya. Ini wasiat ini, jual rumahnya dan bayar hutang, wasiat. Jadi yang nanggung nanti istrinya itu. Ya, na'udzubillah. Serem loh, ini urusan kayak gini, hati-hati ya. Bertakulah kepada Allah kita ini, urusan kiamat nanti ini. Ya berat, sesiber aja, sejengkal aja, kita geser manarul ard, yaitu geser, apa namanya, patok bumi, ya, tanah, itu dikalungkan dengan seberat bumi nanti di hari akhir. Leher, gimana tuh? Cuman segitu, gimana kalau lebih? Fal aula. Dan banyak orang tuh berkasus di situ. Hatta dia tokoh agama. Walaupun dia tokoh agama, digeser dikit, digeser. Gitu. Ya. Mungkin enggak ada CCTV yang merekam. Enggak ada yang tahu kecuali pemilik tanah, kok merasa kok makin sempit dia. Iya. Kasihan. Tapi di akhirat nanti lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz saya antar jemput anak sekolah bulanan, enak aja. Tuh kan, nuduh lagi kan? Ya, ustadz saya antar jemput anak sekolah, enak aja. Saya punya kerjaan, saya dagang, enggak antar jemput. Saya antar jemput anak sekolah bulanan, gitu kali ya. Enggak usah dia sebut-sebut ustadznya. Ya mungkin bukan saya maksudnya, insya Allah ustadz dia yang lain ya. Tapi saya ambil awal uang bulanannya, bolehkah begitu? Boleh. Ambil awal uang bulanannya, boleh. Asal tidak ada pertambahan, nanti minta tambahan lagi, gak boleh. Ambil awal, kholas, sudah, segitu aja, udah. Boleh. Ya, sebagaimana anda menggaji antum misalnya. Akhi, tolong antum, ya, liput, ya. Ini, kajian anda di mana misalnya. Ya, nih, duit. Sebagai ijarah buat antum 200 ribu misalnya. Maka ini boleh. Ya, udah selesai kayak gitu. Akadnya selesai, tinggal dia menunaikan amalannya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berjualan diecast? Mainan miniatur, mobil-mobilan seperti Hot Wheels. Yang mana biasanya diincar oleh kolektor. Antum, oh itu antum tahu. Antum tadi oh itu tahu emang ya? Tahu. Hot Wheels berarti ban panas. Nama mereknya. Insyaallah. Apakah termasuk mendukung perbuatan boros? Gimana sih? Diecast, mainan miniatur yang misal kereta ini ya, rel terus nanti ini. Hah? Iya, iya, Tamiya gitu. Ya mana biasanya dia incar oleh kolektor, nggak ada urusan dengan ini, itu nggak ada urusan dengan itu. Mau dia mau tahun untuk perbuatan boros atau nggak ada urusan sebenarnya. Iya. Ya hal-hal kayak gini ketika di umum dan kita nggak tahu orang ini apa motifnya beli atau buat anaknya atau buat apa, ini nggak usah diurus, jadi tetap halal insya Allah berjualan dengan halal. Adapun soal mahalnya dia, sebenarnya soal mahal atau tidak itu relatif, sesuatu yang mahal atau tidak itu relatif. Kadang bagi kita itu mahalnya na'udzubillah, tapi bagi orang ya alhamdulillah segitu mahalnya. Bagi orang ya bagi mungkin berduit banyak gak masalah dengan duit segitu, asal anaknya mungkin senang, asal dirinya senang, gak masalah dengan itu. Adapun boros itu adalah ketika seseorang di luar kapasitas dia, ya, dan dia menekankan diri untuk itu gitu loh. Adapun kalau emang udah banyak duitnya itu gak masalah. Seperti misalnya antum punya rumah, tamannya luas, boros gak tuh? Dan antum punya duit banyak, boros gak? Gak boros. Antum punya rumah kemudian ada air mancur banyak, ya. Hah? Kenapa emangnya? Air mancur banyak. Terus ada bola muter-muter di atas mancur, ya. Terus ada penerangan di situ, taruh lumba-lumba, taruh piranha, satu buaya, satu ulur kadut gitu. Kira-kira gimana? Bagi orang biasa, ih boros banget ih kayak gitu. Tapi bagi dia emang begitu kekayaannya. Ya. Memang baiknya jangan kayak gitu. Cuman emang dia punya kekayaan untuk itu dan dia menikmati itu. Ya insya Allah gak masalah selama memang tidak ya jadikan itu sebagai betul-betul hobi yang keduniawian sangat sehari-hari ngurusin itu doang. Nah ini baru, dia dunia memang. Ya, jadi kita gak susah, kadang mengukur seseorang boros atau tidak, kita harus melihat seberapa kadar kemampuan finansial dia. Begitu, ya gak bisa langsung kita hukumi. Ya. Kadang-kadang tas perempuan, oh masya Allah mereknya, anda gak tahu tas perempuan mereknya apa, tapi kadang-kadang beberapa perempuan itu ya status seseorang dilihat dari tasnya. Status seorang akhwat, seorang perempuan dilihat dari tasnya. Ya, mereknya apa gitu, Vertigo atau mereknya Migraine atau apa gitu kan. Ya. Itu mahal, merek mahal tuh. Masya Allah itu, waktu itu tasnya mahal dia. Iya. Memang begitu orang. Orang pakai pakaian mahal atau apa yang mahal untuk menunjukkan status. Ya. Dan kalau memang dia punya duit banyak, cukup, ya, dan hak-hak telah tertunaikan, maka gak masalah. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz dulu sebelum menjadi khalifah, ya, seorang yang mewah. Tapi pas jadi khalifah, turun drastis kemewahannya. Taib. Kemudian, ana punya hutang di masa lalu dengan jumlah nominal yang sedikit, tapi ana lupa kepastiannya, seperti hutang ketika makan di warung atau kantin sekolah dulu. Apa yang harus ana lakukan? Makan. Ini masih untung dia dalam sigoh hutang. Enggak, anak dulu nyolong di warung ya, enggak ngomong gitu kan. Bayar tuh hutang sekarang. Kalau emang enggak ketemu orangnya, enggak mungkin kita bayar untuk warung sekarang, maka sedekahkan atas nama mereka. Dikira-kira saja berapa. Ya, begitu ya. Simpelnya begitu. Bagaimana terkait hutang barang haram seperti hutang rokok, khamar? Ya, maka ini tidak dibayar. Ya, tidak dibayar. Itu. Yang seperti itu tidak dibayar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita pinjam uang ke teman 300.000, terus teman transfer. Saat teman transfer, teman dikenakan biaya 6.500. Bolehkah kita membayar hutangnya jadi 6.500 sebagai upaya mengganti uangnya yang terpakai untuk mentransfer uang ke kita? Ulang. Misal kita pinjam uang ke teman. Misal sekarang. Yengki, ya. Udah lunas satu Syawal, ya, satu Syawal lunas. Antum minjem lagi sama ana 300.000. Ya kan? Nah, kali ini antum enggak mau cash, maunya transfer. Allahu musta'an. Ya, enggak mau langsung bentuk fisik, maunya virtual, digital. Nah, ana transfer kan? Ya, transfer ke antum, ana kena biaya beda bank 6.500. Ya enggak? Bolehkah kemudian nanti pas bayar utang jadi 306.500? Hah? Satu Syawal antum udah bayarkan tuh. Enggak nambah utangnya. Dua Syawal antum minta utang lagi mana? Berapa? 300.000. Ya udah nih, 300.000 anak ada nih, itu recehan bagi anak, masya Allah. Gak mau, anak maunya transfer. Astaga, masya Allah, ini ngutang tapi kayak gini orang. Nah, ya udah, anak transfer 300.000, banknya beda, ya kan? Berarti anak kena charge berapa? 6.500. Taib. Baiknya dari awal anak bilang ke antum, anak kena bayar 6.500. Tolong nanti antum gantikan dengan yang sama. Dari awal kayak gitu. Iya, karena kalau udah dari awal kayak gitu jelas. Kalau enggak dari awal kayak gitu, itu enggak bisa, enggak ada kejelasan karena nasnya adalah 300.000. Paham di sini ya? Nah, kemudian ya, kalau antum enggak tahu kalau anak kena charge 6.500, dan anak juga enggak ngomong, antum bayar ke anak 300.000 itu udah hak sam. Iya. Tapi kalau anak dari awal bilang 306.500. Ya. Oke, antum setuju. Ya. Karena anak kena charge ini 306.500, maka antum juga bisa membayar berapa kira-kira? Apakah harus 306.500 atau cukup 300.000? Di sini anak harus menekankan dari awal, anak anggap antum berhutang 306.500 karena anak keluar duit segitu. Maka nanti anak sarankan antum bayar dengan transfer juga. Jangan bayar dengan cash. Bayar dengan transfer dan antum kena charge yang sama 6.500 dan antum cukup bayar ke anak 300.000, gitu aja. Ini enggak? Hah? Bedanya apa? Sama-sama kena charge. Oh iya, sahih. Sah, benar. Sahih. Duit kebuang, anak kebuang, dia kebuang nih, 6.5. Gak, ini yang salah dia nih. Kenapa antum kok minta kayak gini ya? Kenapa gak mau cash? Karena anak mau ngasih antum cash. Ikhwan, ini yang seperti ini complicated. Ini apakah dia menggabungkan ya dua hal yang berbeda atau gimana? Ini yang anak bingung di sini. Ya. Ya, anak bingung di sini seperti itu, ya. Taib, ya, di sini Allah alam hendaknya dari awal dikasih tahu. Afwan, anak kena charge 6.500. Maka anak anggap antum ngutang 6.500. Tapi tolong antum balikin ke anak 306.500. Udah gitu aja. Jadi bayarnya nanti sebagai upaya mengganti upaya yang terpakai untuk mentransfer uang ke kita bisa 306.500. Wallahul. Apakah itu faedah? Enggak, itu ganti kerugian. Itu bukan manfaat, bukan manfaat. Ya enggak? Yang termasuk riba adalah ketika itu adalah manfaat tambahan. Sedangkan 6.500 ini bukan manfaat. Ya walaupun juga agak aneh juga, ya kok bisa segitu, tapi enggak, ini bukan manfaat. Nanti kan kita udah rugi 6.500 demi itu. Ya, begitu ya. Baik. Dua, bolehkah membayar ojek online dilebihkan? Misal harga 15.000, pas turun dari ojek kita kasih 20.000 tanpa kita bilang kalau 5.000-nya untuk drivernya. Pas turun dari ojek kita kasih 20.000, enggak bilang 5.000 untuk drivernya. Tapi ini kita dalam hati 5.000-nya memang untuk driver. Ana ulangi. Antum naik ojek online. Berapa kenanya? 15.000. Ya kan? Antum nah melia, kemudian selesai sampai tujuan, antum bayarnya enggak 15.000, 20.000. Ya kan? Berarti ada hak antum berapa di situ? 5.000 kan? Nah, drivernya kira-kira gimana? Wah, Mas, enggak ada receh, Mas. Nah, kan itu. Mati itu. Apa? Enggak ada receh, Mas. Ya, alasan aja gitu kan. Nah, itu hak antum. Antum boleh nuntut. Enggak bisa 5.000 butuh nih buat bayar utang 6.500 gitu kan. Antum ada hak, tapi kalau misalnya antum mau ikhlasin tanpa ngomong, tapi niat dalam hati, maka innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Tapi ya, antum memang niatan itu. Tapi ini nasib drivernya, kalau dia dari awal emang enggak ngasih hak antum, itu dosa. Ya. Jadi kalau antum ngojek gitu kan, antum tahu di aplikasi itu 15.000 doang, dikasih sama ini 20.000. Antum udah melenggang gitu aja tanpa berkata sepatah kata apapun. Ya, udah selesai. Antum dosa. Kenapa? Karena di situ ada kesengajaan untuk berbuat kemungkaran, walaupun dia ikhlaskan itu. Mungkin hartanya halal karena diikhlaskan sama orang, tapi perbuatan antum tidak mengembalikan dari awal niatan buruk itu, niat sudah niat buruk, enggak mau mengembalikan itu dosa. Kan ini kan konteksnya apa? Customernya itu tidak ngomong kalau 5.000 itu buat dia. Dibiarin aja. Paham enggak sini? Paham? Beneran? Nanti kalau jadi tukang ojek jangan kayak gitu. Ya. Gimana Almai paham? Para masyaikh paham insyaallah. Ya. 3. Bolehkah menukar poin di ojek online untuk membayar ojek tersebut? Anda enggak tahu sistem ini. Ya. Anda tahu ada poin-poin gitu tapi Anda enggak tahu. Ada poin di marketplace, ada poin di ojek online. Anda tahu ada seperti itu tapi belum Anda pelajari jadi Anda enggak bisa jawab. Itu poin kenapa dia ada poin itu? Hah? Supaya terus-terus pakai. Dia ada model kayak jackpot gitu enggak? Kayak jackpot gitu enggak? Poinnya semakin ah? Nah, itu ngumpulin poin itu dari seberapa seringnya kita menggunakan itu. Apa status poin itu? Apakah sedekah dari pihak perusahaan online atau apa kira-kira? Apa sebenarnya itu? Hakikatnya itu apa? Ya memang untuk memotivasi supaya kita sering-sering pakai di situ. Ya. Wallah alam, ana belum pelajari, ana harus tanya-tanya lagi sama ustaz-ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita punya hutang lalu kita lupa hutangnya berapa? Ini, makanya amalkan itu. Ya. Kitabah, syahadah dan rihan. Ya, jadi ditulis berapa hutangnya? 20.000 ya. Ada saksinya 2 orang dan ada barang gadainya ya. Atau 20 juta misalnya, ada ya. Itu bisa tenang itu insyaallah yang memberikan hutang. Solusinya gimana kalau kita lupa dan yang memberi pinjaman pun lupa berapa? Nah, ini nih, dua-duanya enggak benar nih orang nih. Gimana? Ini makanya enggak mengamalkan karena baru sekarang belajar tafsirnya. Anda sarankan bagi yang memberi pinjaman ikhlaskan. Enak kan? Selesai kan? Karena wa anta saddaku wa khairul lakum. Ya kan? Terus yang memberi pinjaman ngomong ke anak, situ enak tinggal ceramah, ya kan? Ini hutangnya 10 juta, Bung. Ya. Itu tahu 10 juta. Tapi yang seperti ini dirembukin aja. Wasuluhu khair, suluh berbuat apa menjadi baik ya, semuanya lancar enak itu lebih baik ya. Kalau bisa sedekah aja udah wadhu aja dilunasin utangnya. Kalau ternyata enggak bisa juga karena kok kira-kira itu coba batas minimalnya berapa kira-kira? Ya. Atau batas maksimalnya berapa? Diukur. Kemudian sepakati berapa kira-kira, diridhoi yang berapa maka itulah jadi. Ya. Jika teman berhutang pada kita, ketika orang itu mau membayar, kita bilang enggak usah dibayar. Sudah saya anggap lunas. Jadi teman berhutang pada kita. Ketika orang itu membayar, kita yang bilang, bukan dia yang bilang ya. Kita bilang enggak usah dibayar, udah enggak apa-apa, udah lunas, lunas. Apakah masih ada hutangnya atau sudah dianggap lunas? Dari situ ngomong sebenarnya mau ngapain sih? Iya kan? Bilang, "Udah nih, saya bayar nih 500.000." Udah enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah, udah lunas, anggap lunas. Eh? Terus masih nanya, "Ustaz, kira-kira tadi itu saya anggap lunas enggak ya?" Situ mau ngapain sih ngomong kayak gitu, kan? Ya serius enggak sih situ gitu kan? Lunas. Enggak ada hutang lagi. Enggak boleh diungkit besok-besok. Lu ngutang sama gua lo. Gitu kan? Lah kan kemarin udah bilang lunas katanya. Oh iya ya, kayak gitu ya. Nah, ini harus tahu, dia harus sadar apa yang diomongi, konsekuensinya lunas sudah. Enggak boleh kemudian dia masih mikir, "Ah, dia masih hutang sama saya." Enggak boleh pikir gitu lagi karena udah lunas. Allahu Akbar. Ini tulisnya kecil banget, Allah. Dulu Anda pernah minjam buku ke perpustakaan SD saya. Buku dongeng, berdongeng cerita rakyat kayaknya nih. Sampai sekarang belum dikembalikan. Karena lupa di mana menaruh bukunya. Selain itu, perpus menetapkan denda yang Anda sendiri lupa antara 500 per hari atau 500 per 3 hari atau 100 per hari. Apa yang harus saya lakukan? Jangankan antum, ana yang ditanya bingung, ini mau ngapain? Bukunya apa, ikhwan? Apa ini yang nanya siapa? Oh, bukunya apa? Oh, buku bermanfaat itu. Kalau tadi benar buku dongeng, enggak usah ada kayak gitu. Tapi buku tentang komputer. Berapa nilai bukunya kira-kira? Tapi perpustakaan SD antum. SD antum masih ada apa udah kebakaran atau gimana? Masih ada? Masya Allah, kayaknya masih ada. Oh ya Allah, Masya Allah. Sejauh itu susah. Antum bisa kontak ininya. Antum masih ingat gak SD-nya apa? Namanya ingat tapi gak tahu apa-apa namanya. Cari di Google. Cari di Google, antum cari kontaknya. Ya, kemudian antum telepon, Pak, saya dulu pernah minjem buku di perpustakaan. Kemudian saya nggak tahu sekarang buku di mana. Dan waktu itu ada denda. Kira-kira saya harus apa? Gitu. Ya, antum tanya ke mereka. Apakah saya harus mengembalikan? Sebentar nggak ada bukunya. Jadi saya harus bayar denda atau saya harus gimana? Bukan denda apa? Saya harus bayar bukunya apa enggak? Itu kok denda itu nggak bakal dihitung karena udah ribuan hari, ya. Iya, sehingga nih saya harus gimana? Apakah pihak sekolah ikhlasin apa enggak? Gitu. Ternyata yang ngangkat satpam. Enggak boleh, satpam enggak menentukan. Yang ngangkat orang yang memiliki otoritas di situ, terutama orang perpustakaan. Usahain gitu. Yang penting halalin dulu ya. Ternyata udah usaha-usaha ternyata enggak ada respon, maka kholas. Yang penting antum udah usaha. Gitu ya. Udah begitu, wallah. Oke, denda dalam masalah uang, ta'zir namanya. Ta'zir dengan fulus. Ta'zir dengan nukud itu jumhur mengharamkan untuk ulil amri. Ya, atau pemilik otoritas. Tapi Ibnu Taimiyah atau minoritas ulama Ibnu Qayyim membolehkan. Tapi yang lebih dekat insyaallah sampai tidak boleh kok ta'zir berupa uang. Enggak boleh. Kecuali kalau orang itu pegawai. Dan itu pun bukan pemungutan uang tanpa hak. Misal pegawai ini banyak terlambat, dipotong dari gajinya, bukan dipotong dari gajinya, ya bukan ditarik darinya duit, dipotong gajinya. Maka ini memang bukan ta'zir namanya, ini memang pemotongan hak karena dia nggak berhak mendapatkan uang segitu. Dan pemotongan gaji ini sesuai dengan persenan berapa keterlambatan dia dalam sebulan. Gitu kan? Maka ini bagus. Dan itu bukan termasuk denda dengan uang. Ya. Begitu ya. Antum enggak hadir di kajian ini, ana denda antum dengan uang. Enggak boleh. Ya, hatta buat perpustakaan enggak boleh. Kalau menurut jumhur ulama. Begitu. Kecuali kalau antum pegawai ana. Nah, itu pun harus sesuai dengan persentase jam kerja antum. Gitu ya. Cukup insyaallah ya. Anda cukupin sampai sini ya. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum, masyaallah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang telah tertuturkan tadi. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau masih ada utang Yenki, tolong ngomong sama ana ya. Ya, antum enggak marah kan? Masyaallah, senyum aja tulus dari tadi masyaallah. Jazakallahu khairan. طيب وبارك الله في علومكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته